Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Para ikhwan akhwat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah majlis yang kedua, pertemuan yang kedua dari daurah syarah muqaddimah Abi Zaid Al-Qirani dalam masalah akidah. Pada majlis yang pertama kita masih melanjutkan iftitahiyah yang beliau buka risalah beliau ini. Maka kita akan lanjutkan dengan secara ringkas akan menjelaskan dari maksud-maksud yang beliau awali risalah beliau ini. Berkata rahimahullah, amma ba'du, adapun selanjutnya, ini amma ba'du adalah kalimat yang digunakan untuk berpindah dari satu topik kepada topik yang berikutnya. Berikutnya beliau memohon mendoakan, a'anallahu wa iyyaka ala ri'ayati wa da'ihi, semoga Allah menolong kita dan juga anda, juga engkau dalam menjaga, yaitu wada'i di sini adalah amanah wadi'ah, wahibba ma'auda'ana minasyari'ihi, dan juga menjaga apa yang telah dia percayakan kepada kita tentang menjalankan syariat-syariatnya, yaitu dari aturan-aturan agama. Jadi maksud di sini adalah amanah yang Allah bebankan kepada umat manusia. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana dhuluman jahula. Surat Al-Ahzab ayat 72 yang mana Allah Subhanahu wa taala menawarkan, ketika kami menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, fa abaina maka semuanya enggan untuk mikul amanah tersebut, semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut, wasfaqna minha, dan mereka takut ya dari memikulnya, wa hamalah al-insan, tetapi manusialah yang telah siap memikul amanah-amanah itu, innahu kana dhuluman jahula, semuanya manusia itu adalah amat zalim dan bodoh. Dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan tentang amanah-amanah yang Allah tawarkan. Jadi maksud di sini adalah perintah-perintah agama, larangan-larangan agama. Ya, itu yang dimaksud oleh mu'alif di sini. Semoga Allah SWT membantu kita, ya, dan juga anda semua, kata beliau, dalam menjaga ari'ayah, menjaga wada'ihi, itu menjaga daripada amanah-amanah yang Allah titip kepada kita. Wa'ibdha ma'auda'ana min syara'ihi, dan apa yang Allah percayakan daripada syariat kepada kita, perintah-perintah agama. Ya, fa'innaka sa'altani an aktuba laka jumlatan mukhtasaratan. Nah, ini dia berbicara kepada seorang guru, ya. Dia mengatakan, ya, guru beliau dalam yang mengajarkan beliau Al-Qur'an, ya, engkau berminta kepada aku agar menulis untukmu, yaitu secara jumlatan mukhtasaratan, secara mukhtasar, secara ringkas, ya, secara lengkap dan ringkas min wajibi umuri diyanah, daripada kewajiban-kewajiban urusan dalam agama ini. Jadi kewajiban-kewajiban perintah-perintah, mimma tantiku bihil al-sinatu, yaitu yang dijalankan oleh ungkapan, yang diutarakan melalui ungkapan, melalui lisan, wa ta'taqiduhul qulub, atau diyakini oleh hati. Jadi berbagai permasalahan agama yang berkenaan dengan ubudiyah kepada Allah, baik yang dalam bentuk ucapan atau yang berbentuk keyakinan, diyakini dengan hati, wa ta'maluhul jawarih, ataupun yang dilakukan oleh anggota badan. Jadi beliau di sini diminta oleh orang tersebut untuk menulis berbagai perkara-perkara agama, singkat, padat, lengkap. Nah, ini yang diminta. Ya, lengkap dan ringkas. Nah, berbagai perkara yang dari kewajiban-kewajiban agama, baik yang berupa dalam bentuk ucapan ataupun keyakinan dengan hati ataupun dalam dijalankan dengan anggota badan. Jadi, maka ini akan dijelaskan oleh beliau, wa ma tasul bil wajib min dzalika, baik perkara-perkara yang berupa kewajiban. Karena memang agama itu dari tiga bentuk, tiga perkara yang dijalankan oleh anggota badan kita, yang wajib kita yakini, yang kita jalankan, yaitu pertama yang berhubung dengan ungkapan, yaitu perkara-perkara yang berhubung dengan lisan. Ada perintah, ada larangan. Pamannya yang berkaitan dengan lisan itu perintah, pamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ini adalah perintah yang paling tinggi, yaitu kalimat ungkapan iman yang paling tinggi. Itu cabang iman paling tinggi, yaitu apa? Kalimat syahadatain. Ya, sebenarnya sabda Rasulullah SAW, al-imanu bidu wa sab'un syu'bah ala qawlu la ilaha illallah. Iman itu terdiri dari 73 cabang. Yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah, harus diucapkan dengan lisan, ungkapan. Ya, diucapkan dengan lisan. Ya, oleh sebab itu berbagai perkara agama ada berupa buang dengan ucapan kita, ungkapan kita dengan lisan kita. Yaitu diantaranya adalah mengungkapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu, dalam riwayat lain hatta yasyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Ini yang dimaksud, yang berhubungan dengan ungkapan lisan. Yang dilarang dengan lisan mengumpat, mencaci maki, mencela, ya. Kemudian amal-amal lainnya. Nah, amal-amal ini baik yang berhubungan dengan lisan kita, dengan hati kita ataupun dengan perbuatan anggota badan kita, terbagi pada dua hal juga, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ini yang perlu katakan tadi, baik yang diwajibkan mayatislu bil wajib min dzalika, baik yang berhubungan dengan yang diwajib dari perkara-perkara itu, apa perkara itu maksudnya? Baik dari amalan lisan, hati dan anggota badan, minas sunan, atau yang mandub mustahab. Sunan disebut maksudnya adalah hal-hal yang tidak diwajibkan. Ya. Min muakkidiha wa nawafiliha, baik sunan itu ada sunan-sunan muakkad. Ada nawafil. Yang muakkadah adalah lebih tinggi tingkatnya dari nawafil yang biasa. Jadi beliau ingin melihatkan apa itu tingkatan dari perintah. Perintah yang untuk dilakukan itu ada tingkatannya. Pertama wajib atau fardu. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah dan itu membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu, ya, kata beliau mayujibuh nusus. Tapi ini tidak membahas, kita tidak dalam masa usul fikih ya. Karena kalau masa usul fikih membedakan. Jadi beliau mengatakan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah ini dua tingkatan, ada yang muakkad, ada yang nawafil. Tidak di, ya, tidak terlalu ditekankan untuk dilaksanakan. Nah, apa bedanya muakkad dengan sunnah nawafil yang biasa? Muakkad itu adalah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti apa? Yang maksud dengan sunnah muakkadah seperti contohnya, yaitu salat sunnah rawatib muakkadah, ya, salat witir itu bagian dari muakkadah, salat tahajud muakkadah. Nah, itu yang dimaksud dengan muakkadah. Taib, atau seperti di antara ulama yang berpendapat yaitu sunnah tahiyatul masjid, itu perkara dan tahu yang muakkadah begitu. Taib, waraghaibiha, ya, raghaib ini maksudnya itu nawafil-nawafil. Jadi kalau yang nawafil agar muakkadah, ada yang ada muakkadah agar muakkad. Dan yang itu disebut dengan ragaib yang sangat dianjurkan, ya. Yang enggak dianjurkan dalam agama. Begitu pula larangan, larangan juga ada tingkatannya, ada yang haram, ada yang makruh. Wa syai'u min adabi minha. Nah, kemudian juga sesuatu daripada adab-adab. Adab tidur, makan, berjalan dan seterusnya. Ini yang ingin beliau, yang diminta oleh guru beliau ini, ya. Wajumal min usul fikih, ataupun dari secara global dari usul fikih, wa kununiha, cabang-cabangnya, ala madhab Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, itu sesuai dengan madhab Imam Malik, ya, bin Anas rahimahullah ta'ala. Sedikit kita sebutkan sedikit kenapa beliau menulis ini sesuai dengan madhab Imam Malik. Karena memang penduduk dari kota Maroko atau Maghrib ini, Kairoan ini, kotanya diisi oleh kemana telah kita sebutkan dari mukadimah, kebanyakan bermadzhab Imam Malik. Tapi bukan berarti mereka tidak memandang kemuliaan dan tidak menerima pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain. Maka perkara bermadzhab itu para ulama kita merinci. Bermadhab itu yang dilarang adalah apabila ta'assub dan taklid buta, fanatik tanpa ada alasan. Nah, kemudian bila bermadhab dalam artian di dalam proses menuntut ilmu dia mulai dari cabang-cabang usul fikihnya dia ambil dari usul fikih madhab Malik, itu tidak bermasalah. Karena memang setelah ilmu ini luas banyak dan orang-orang yang dari bukan bangsa Arab, mereka tidak menguasai secara meluas, berbeda dengan ulama dahulu, mereka menguasai usul fikihnya, ya, usul fal, tafsir, usul hadis yang berbagai masalah. Tapi keterbatasan kemampuan manusia di akhir-akhir para ulama, maka mencoba merinci, membagi-bagi ilmu itu. Yang penting tidak diasasi dengan taklid buta. Nah, jadi ini maksud mereka memadhab dalam madhab Malik itu adalah perkara-perkara istihadiyah. Perkara istihadiyah yang tidak ada nas qat'i di situ, kemudian ada istihad-istihad para ulama maka dia mengambil metode istihad siapa? Metode istihadnya Imam Malikah atau para ulama ikut Imam Malikah, itu yang disebut di situ. Jadi bermadhab di situ hanya dalam metode istimbat hukum-hukum yang sifatnya istihadiyah di situ. Ya, karena madhab imam yang empat itu bukan berarti mereka berbeda dalam segala hal. Hanya perbedaan mereka dalam masalah-masalah furu'iyah istihadiyah. Masalah-masalah yang tidak ada dalil yang konteks, kemudian bukan masalah-masalah yang pokok-pokok. Kalau masalah salat, tidak ada berbeda dari madhab empat itu mengatakan pokoknya salat subuh ada mengatakan satu rakaat, enggak ada. Semua sepakat dua rakaat. Salat zuhur semua sepakat empat rakaat. Cuman perbedaan dalam permasalahan af'al, rincian dari cabang-cabangnya. Contoh, salat subuh pokoknya ada yang mensunahkan seperti madhab Syafi'i memandang kunut subuh. Itu perbedaan dari far'iyah. Itu namanya perbedaan far'iyah, furu'iyah. Nah, ini yang maka beliau lebih memilih metode istihadiyah far'iyah ini di sisi metode madhab Imam Malik dalam ilmu usul fikihnya. Ya, itu sedikit tentang bermadhab. Maka bukan berarti semua ulama mengatakan tidak boleh bermadhab, bukan berarti bermadhab secara mutlak dilarang. Tapi yang dimaksud adalah yaitu mengedepankan pendapat-pendapat imam madhab yang itu pendapat-pendapatnya lemah dengan mengontrakan, mempertentangan dengan dalil-dalil yang jelas. Ini yang jadi permasalahan. Ya, sebagaimana sebagian muta'asibar setiap madhab itu ada. Seperti madhabnya Abu Hanifah itu madhabnya banyak yang muta'asibnya sangat kuat. Sehingga mereka mengatakan hadis yang tidak dikenal oleh atau ayat yang tidak dikenal oleh imam mereka, mereka katakan ayat itu mansuh berarti. Hadis itu enggak sahih berarti. Jadi dihukum oleh dia begitu. Kalau tidak didapat dalam kitab-kitab ulama mereka, dianggap ayat dan hadis itu mansuh oleh mereka gitu. Ini kan keterlaluan. Sehingga meninggikan kedudukan pendapat imamnya. Ini yang dicelah dalam bermadhab tadi. Ya. Adapun pola bermadhab seperti umpamanya para ulama, ada yang bermadhab Hambali, Imam Ibnu Taimiyah bermadhab Hambali, Muhammad Wahab bermadhab Hambali, kemudian Ibnu Rajab Hambali, Ibnu Qayyim Hambali, itu enggak bermasalah. Imam Nawawi Syafi'i, Ibnu Hajar Syafi'i, Al-Baihaqi Syafi'i, itu tidak bermasalah. Karena dia dalam proses istimbat-istimbat dalam ilmu usul fikihnya lebih menepatkan kaidah-kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i contohnya kaidahnya bagi Imam Syafi'i an-nahyu muqaddam 'alal amr. Jadi perintah lebih dahulukan, larangan lebih dahulukan daripada perintah. Contoh apa? Contohnya contoh masalah ketika masuk masjid di waktu-waktu yang terlarang. Nah, bagi Imam Syafi'i enggak boleh salat tahiyatul masjid karena ada larangan. Maka larang lebih didahulukan daripada perintah. Tapi ada lagi mufassal tafsir ulama lain tidak. Di madhab Hambali telah pesanakan itu adalah minas sunnah-sunnah yang zawatil asbab. Ya, itu di antara sunnah-sunnah yang ada sebabnya. Nah, ini beda-beda istihadiyah dari sisi ini aja. Ya, itu sedikit penjelasan tentang bermadhab di sini. Baik. Wa tariqatihi, yaitu jalannya Imam Malik, ma amasahala sabilu ma askala min dzalika. Ya. Kemudian menjelaskan memudahkan permasalahan-permasalahan yang mudah yang menjadi persoalan ma'askala min dzalik yang mungkin ada masalah, maka beliau menjadikan kemudahan dalam menjelaskannya min tafsir rasikhin, dari penjelasan ulama-ulama yang sudah mapan ilmunya. Rasikhin, ar-rasikhun, sebenarnya Allah sebutkan dalam surah Al-Imran wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fi ilmi. Ar-rasikh fil ilmi, orang yang sudah matang dalam ilmunya, itu keilmuan yang sudah dalam. Nah, beliau katakan ada masalah-masalah yang mungkin iskal itu maksudnya yang problem dalam memahaminya, maka beliau katakan saya akan jelaskan dari penjelasan ulama rasikhin. Wa bayan mutafaqqihin, ulama-ulama ahli fikih. Ya, mutafaqqihin adalah ahli fikih. Baik. Kemudian lima raghibta fihi, ya, yang engkau inginkan dalam masalah itu. Min ta'limi dzalikal wildan, yaitu tujuannya kata beliau adalah permintaan dari guru tadi adalah untuk mempendidik para anak-anak dari ilmu yang beliau paparkan itu. Kama tu'alimu huruf Al-Quran. Sebenarnya engkau mengajarkan huruf Al-Quran. Jadi Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, makanya di antara manhaj yang utama di dalam mendidik anak-anak adalah memberikan dulu pokok-pokok usul-usul agama. Ya, sebelum fitrah mereka terkotori oleh syubhat-syubhat, oleh syahwat. Karena apabila diisi dengan yang positif, terlebih dahulu fitrah dan pemahaman otak mereka, keyakinan mereka, maka itu akan tertanam, tertancap kuat di dalam hati mereka. Sebenarnya yang disebutkan dalam peribahasa, yaitu menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ya, ada pun menuntut ilmu kalau sudah dewasa bagaikan menulis di atas air, sangat cepat, mudah lupanya. Maka oleh sebab itu, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan. Sekarang ini orang-orang liberal, orang-orang sekuler berupaya menjauhkan anak-anak kita di waktu TK, di waktu SD dari pendidikan-pendidikan usul-usul agama. Alasannya apa? Kata mereka terlalu berat. Terlalu berat itu alasan. Yang terakhir disebutkan dalam syarahnya, Shalih Fauzan menyebutkan di situ. Ini perlu kita hati-hati. Bahwa anak-anak kita di awal-awal itu harus diajar usul. Usul itikad, usul ibadat, usul akhlak, usul muamalat, usul adab perlu dipelajari. Ya, sebelum fitrah mereka dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Dan ini yang diambil oleh yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu berada di atas fitrah. Maka yang pengaruhi nanti fitrah-fitrahnya itu adalah pengaruh pendidikan orang keluarganya atau lingkungannya atau pendidikan di sekolah. Maka anak-anak di waktu kecil itu mesti dididik dengan apa? Pokok-pokok ilmu agama dulu. Nah, maka di sini maka beliau ingin menjelaskan bahwa tujuan daripada orang meminta kepada Ibnu Abi Zaid Al-Qarawaini adalah di samping dia mengajarkan Al-Quran juga mengajarkan dalam pokok-pokok akidah tadi yang beliau sebutkan, jumlatan, ya jumlah secara global, secara umum, berbagai masalah yang berhubungan dengan fikih, adab, ya usul-usul ibadat, hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang diharamkan. Nah itu yang beliau jelaskan di sini. Ini sedikit mukaddimah yang beliau buka, iftitahiyah. Yasbiqa ila qulubihim min fahmi dinillah wa syara'ihi. Ini alasannya. Kata beliau, agar yang lebih dahulu mengisi hati mereka itulah paham tentang agama Allah dan syariatnya. Jangan terlebih dahulu diisi oleh nyanyi-nyanyi, ya, balonku ada lima, ya, kemudian macam-macam, ya kan? Nah, jika kisah-kisah khurafat yang telah dahulu masuk ke dalam hatinya, seperti kisah kancil dan segala macamnya, maka itu akan merusak fitrahnya. Ya, merusak fitrahnya. Maka tanamkan kepada anak kita yang masih umur sebelum balig, ya, sebelum umur 10 tahun, umur 15 tahun itu mesti diajar pokok-pokok akidah. Maka agar lebih dahulu hati mereka liyasbiqu ila qulubihim, memahami agama Allah dan syariat-syariatnya. Ma turja lahum barakatuh, dan itu insyaallah akan dapat berkah. Wa tuhmadu lahum aqibatan, akibatnya akan terpuji. Efeknya, hasilnya akan baik, terpuji nanti. Kalau di awal sudah ditanamkan hal yang positif kepada anak kita. Ya, maka anak-anak kita sekarang yang sudah tercemar dengan berbagai tontonan, dengan berbagai pergaulan, itu sangat susah merubahnya. Ya. Maka sulit mendidiknya. Dia sudah kenal bagaimana bermacam bentuk pergaulan. Apakah itu yang berbentuk obat-obat terlarang atau pergaulan-pergaulan nakal? Ya, mulai dari niup lem dan semacam-macam. Kalau udah kenal itu rusak dah. Maka ulama mengatakan pagar dulu dari kecil. Dalam peribahasa Arab disebutkan ranting itu sangat mudah untuk diluruskan. Tapi kalau sudah menjadi dahan, antum lurus patah dia. Itu ada peribahasa Arab menyebutkan. Ya, al-ghasnu in iwaja, jika ada ranting kecil itu masih mudah untuk dibelokkan. Seperti orang-orang buat pencakokan atau apa namanya itu. Bonsai, ya, membonsai itu kalau masih kecil itu masih mudah dibentuk, tapi kalau udah besar itu sudah sulit. Maka ibarat orang kalau dia sudah kalau masih ranting itu masih mudah untuk diperbaiki, kalau sudah menjadi dahan dia susah antum membengkokkannya, meluruskannya. Nah, ini suatu pelajaran bagi kita. Maka beliau katakan di sini agar anak-anak diberi pendidikan seperti itu, agar itu berkah pada hidupnya, membawa berkah ke dalam harapan yang diberkahi, kemudian juga akan terpuji akibatnya, efeknya akan benar nantinya. Maka oleh sebab itu, awasi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh negatif, baik tontonan yang didengar, yang dilihat, ya, pergaulannya, karena itu benar-benar akan merusak. Ya, kalau sudah fitrahnya tercemar, itu luar biasa. Sulit, ya. Maka fa ajabtuka ila dzalika, maka beliau katakan di sini, maka aku jawablah harapanmu itu, ya, lima rajautuhu li nafsi, ya, sebenarnya engkau harapkan rajautuhu li nafsi, maka aku juga mengharap untuk diriku dan untukmu, min sawabi man allama dinallah min ilmi dinillah, yaitu berharap untukku dan juga untukmu pahala dari mengajarkan ilmu Allah ini, mengajarkan ilmu agama Allah ini, ya, auda'a ilaihi, atau mengajak kepada agama Allah. Jadi beliau mengatakan sama-sama kita berharap pahala di dalam ini, dalam menyampaikan ilmu agama Allah dan menyeru kepada agama Allah. Taib. Berikutnya, ini saya sengaja menjelaskan saja secara pendek-pendek iftitahiyah ini. Wa'lam, ketahuilah, ana khairul qulubi aw'alil khairi. Ketahuilah, hati yang paling baik itu adalah yang banyak diisi oleh nilai-nilai kebaikan. Aw'alil khair. Yang cepat menangkap nilai-nilai positif, itu hati yang baik. Hati yang diisi oleh nilai-nilai yang baik. Dari keimanan, dari ketaatan, ketakwaan kepada Allah, ilmu yang baik. Nah, kalau hati sudah dicampuri oleh yang kotor, itu sangat susah membersihkannya. Nah, hati yang terbaik, wa'lam anna khairul qulubi, ketahuilah hati yang paling baik, ketahuilah au'aha lai khair, yang paling banyak memahami kebaikan. Wa'arjal qulubi lil khairi ma lam yusbik syar ilaihi. Kemudian hati yang paling mudah menerima kebaikan itu adalah yang belum dicampuri oleh hal yang buruk. Nah, ini tadi bicara masalah hati anak-anak yang masih belum tercemar. Hati yang paling baik adalah hati yang banyak diisi oleh nilai kebaikan, ilmu yang baik dan seterusnya. Kemudian hati yang mudah menerima kebaikan yaitu hati yang belum dicampuri oleh nilai-nilai yang buruk. Wa aula ma ana bihi an-nasihun wa rabbihi fi ajrihi ar-raqibun. Nah, yang pertama, yang utama menjadi prioritas orang yang ingin memberikan nasihat, orang yang ingin mendapatkan pahala isaul khair dalam memberikan kebaikan ila qulubil auladil mu'minin, ingin menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hati anak-anak orang beriman, liyursikha, ya, liyursikha fiha, agar hati kebaikan-kebaikan itu benar-benar terpatri di dalam hati itu, ya, liyursikha fiha, wa tanbihihim ala ma'alim itu, dan menjelaskan kepada mereka tentang berbagai aturan-aturan agama, ma'alim ad-diyana, wa hudud asy-syari'ah, batasan-batasan agama, liradu alaiha, agar mereka itu menemukan keredaan, kesenangan di atas agama itu. Wama alaihim antaqidahu minad-din qulubuhum, taqidahu minad-din qulubuhum, dan juga menjelaskan kepada mereka apa yang harus diyakini oleh hati-hati mereka. Kata beliau sini secara ringkas, orang ingin memberikan nasihat, ingin memberikan dapat pahala dalam mengajarkan anak-anak kaum mukminin, ya, agar hati mereka itu kokoh dalam mempelajari ilmu agama ini. Yang perlu diajarkan pertama itu adalah masalah agama, ma'alimuddin, ketentuan-ketentuan agama ini, batasan-batasan agama, kata beliau, dan apa yang harus diyakini oleh hati mereka. Itu yang pertama diberikan kepada anak-anak kaum muslimin, kata beliau. Ini pesan kepada pendidik maksudnya. Wa ta'mal bi jawarihum, dan yang menjadi harus diamalkan oleh anggota badan mereka. Fa innahu rawiyun an ta'lim as-sighar, ya, fa innahu ruya afan, fa innahu ruya anna ta'lim as-sighar di kitab la yudfi ghadab Allah. Ini hadis ini dhaif, maka beliau sebutkan dengan sighar tamrid, diriwayatkan bahwa mengadiki anak kecil dengan kitab Allah itu dalam memadamkan kemarahan Allah. Wa anna ta'lim as-syai'i fi as-sighar kan naqshi fil hajar. Nah, ini kita sebutkan tadi, juga disebutkan dalam bahasa Arab, bahwa mendidik sesuatu kepada anak kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Jadi ringkasnya yang ingin beliau sampaikan tadi ini adalah, hendaknya setiap orang-orang yang punya perhatian terhadap generasi kaum beriman, anak-anak orang mukminin dalam didiknya, ini yang menjadi perhatian, kata beliau, yang perlu dijelaskan adalah tentang batasan-batasan agama, aturan ajaran-ajaran agama, hal-hal yang harus diyakini oleh seorang manusia, seorang orang beriman, kemudian perkara-perkara yang harus dijauhi, amal-amal yang wajib yang harus diamalkan oleh dia, ya. Kemudian kata beliau, karena mendidik anak-anak di waktu kecil dengan perkara-perkara itu akan menjadi tertancap, bertahan dalam hati mereka seperti mengukir di atas batu. Wa qad masaltu laka min dzalika ma yantafi'una insyaallah bihifdhihi, dan aku telah berusaha menuliskan untukmu dari hal itu yang bisa bermanfaat insyaallah dengan menghafalnya, ya. Wa yasyrifuna bi ilmi, mereka akan menjadi orang mulia dengan mengetahui ilmu itu. Wa yas'aduna bi i'tiqadi wa 'ilma wal 'amali bihi, mereka akan bahagia bila mau meyakini dan mengamalkannya. Jadi beliau, sekarang saya sudah bersiap mempersiapkan menulis perkara-perkara itu yang bermanfaat insyaallah dengan menghafalnya, mempelajarinya dan meyakininya dan serta mengamalkannya, kata beliau. Baik. Kemudian Waqad ja'a yu'maru bis-shalah. Nah, kemudian beliau sebutkan, sepertinya sudah datang perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh anak-anak itu untuk salat dalam umur 7 tahun. Wa yutrabu 'alaiha li ashrin, dan mereka diboleh dipukul sudah berumur 10 tahun. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, murru auladakum bisalah wa abna'u sab'in, suruhlah anak-anak kalian salat kalau sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa abna'u ashar, dan boleh mereka apabila tidak mau salat dipukul apabila sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil maraji wa yufarriq bainahum fil madaji, dan pisahkan dalam kitab Al-Mu'allif ini, pisahkan mereka kalau sudah berumur 10 tahun, dipisahkan tempat tidurnya baik laki dan perempuan maupun selama laki-laki. Enggak boleh tidur dalam satu selimut, tidak boleh tidur satu tempat yang berdekatan. Nah, ini sebetulnya akhlak dan adab yang sudah ada dalam Islam untuk mengantisipasi berbagai problematika di masa abad milenium ini, apa yang disebut dengan kenakalan-kenakalan dalam bidang hubungan seksual LGBT dan lainnya. Islam telah memberikan solusi tindakan preventif, tindakan untuk menjaga tidak terjadi hal seperti itu. Maka ini yang beliau sebutkan, contohnya di sini beliau sebutkan agama kita menyuruh anak umur 7 tahun untuk sholat. Arti pendidikan, seorang kurikulum pendidikan mestinya anak yang 7 tahun itu sudah bisa sholat. Maksudnya bisa sholat apa? Mengerti gerakan sholat dan mengerti bacaan-bacaan sholat. Mengerti cara berwudu. Itu mesti itu. Berarti di TK pendidikannya apa? Ya, TK itu umur 5 tahun, 6 tahun berarti harus diajar apa? Bacaan-bacaan sholat. Doa-doa pendek. Kemudian ayat-ayat pendek. Ya, kemudian gerakan sholat dan juga tata cara berwudu. Itu mesti sudah bisa dia. Karena agama kita menyuruh anak kita sudah mulai sholat umur 7 tahun. Berarti sudah ditentukan kurikulumnya. Ya, mengerti dia hal-hal yang meletakkan sholat. Ya, itu perlu diajarkan. Sebelum umur 7 tahun, bapak kata, umur 7 tahun dia sudah suruh sholat. Nah, kemudian umur 10 tahun, itu sudah boleh dipukul. Kalau dia tidak mau sholat. Ya, tapi umur 7 tahun, belum boleh dipukul. Tapi hanya dengan motivasi. Dorongan-dorongan. Tidak boleh dengan cara ancaman. Itu umur 7 tahun. Ya. Demikian pula dalam masalah perkara yang lainnya, berhijab, masalah pakaian. Umur anak kita masih 10 tahun, 7 tahun, itu sudah mulailah dipasang jilbab. Ya, dipasang apa? Supaya apa? Supaya dia, apa tadi? Karena masa kecil itu akan menjadi apa? Pengaruh kepada dia sudah meningkat remaja. Maka oleh sebab itu kadang-kadang anak-anak kita sulit ya untuk dididik, karena waktu kecil sudah dibiasakan dengan sikap tingkah laku yang tidak sesuai dengan agama. Maka ketika sudah balik, sudah dia mengerti, umur 15 tahun, 14 tahun, sulit dididik, karena sudah kadung, banyak terpengaruh dengan tontonan, gaya hidup, pergaulan, perkataan, semacamnya, yang ada di lingkungan kita, atau di sekolah, semacamnya. Baik, kemudian umur 10 tahun, itu tidak boleh satu kasur, satu bantal, tidak boleh. Baik, antara laki dan perempuan, mau laki sama laki. Tidak boleh, banyak ada dalil yang lain disebut di situ. Ya, laif jurojulul illa rajulin fi sawbin wahid, tidak boleh seseorang laki-laki tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut, tidak boleh. Walal mar'atu tufdi ilal mar'ati fi sawbin wahid, atau wanita. Ya. Maka anak-anak kita kalau sudah umur 10 tahun itu tidak boleh lagi ya tidur satu ranjang, mereka laki perempuan atau laki sama laki atau perempuan sama perempuan. Harus pisahkan. Taib. Oleh sebab itu berkata Imam Al-Munawi, ay farraqu baina auladikum fi madajim, pisahkan antara anak kalian dalam tempat tidurnya, allati yanamuna fiha, yang mereka tidur di situ, idza balaghu ashran, apabila sudah berumur 10 tahun, hadaran, untuk mengantisipasi min ghawail syahwat, dari berbagai penyimpangan-penyimpangan seksual. Wa in kunna akhawatin, walaupun sesama-sama perempuan. Ya. Baik. Pakadana kaimari ayu'allimu. Nah, demikian pula mestilah anak-anak itu diajar apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, min qaulin wa amalin, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan, qabla bulughihim, sebelum mereka balik. Ya. Liyati 'alaihim buluh. Nanti kalau dia sudah balik, Waqad tamakkana dzalika min qulubihim, hal itu sudah nancap, sudah tersimpan, sudah terpatri kokoh di dalam hati mereka. Kalau sudah balik, wasakanan ilai ampusum, sehingga menjadi hal yang mudah dilakukan oleh jiwa mereka, bukan asing, sakanat tenang dalam melakukannya. Ya, wa anisat bima ya'maluna bihi, sehingga menjadi anisat itu menjadi biasa, senang dia melakukannya. Ya, kalau anak-anak dari kecil tidak biasa pernah diajak salat, tahu-tahu di umur sudah 12 tahun, 13 tahun suruh salat, berat bagi dia. Sudah terbiasa pada waktu itu, waktu bermain dia. Maka oleh sebab itu kata beliau, kalau dia datang ilmu umurnya balik, dia sudah membiasakan hal itu, sudah menjadi asing bagi dia, ya, sudah familiar bagi dia apa yang dia lakukan sebelum itu dari bentuk amal-amal jawari. Ini penting sekali ya ikhwan, pendidikan dalam keluarga, qudwah bagi orang tua. Jadi kalau anak-anak kita terbiasa kita didik dengan teladan yang baik, insyaallah ketika azan dia lihat ayahnya berwudu kemudian berangkat ke masjid, ya, masuk baru di umur 1 tahun, ya, berumur 2 tahun dia saksikan begitu, ayah selalu begitu, ya, sering baca Al-Qur'an dilihat dia habis subuh atau habis maghrib dia lihat, pasti anak-anak akan terpengaruh. Tapi bila yang terbiasa, ya, atau sedang berjalan terdengar orang azan, dia berhenti dulu, nak, kita sholat dulu, berhenti dalam mobil, ini akan menjadi perhatian bagi anak-anaknya. Ketika itu umpamanya orang tuanya menyaksikan orang miskin mampir, ya, hari-hari Minggu itu bukan hanya jalan-jalan saja ke tempat-tempat rekreasi, kadang-kadang coba jalan-jalan ke panti asuhan, ke panti jompo, diajak anak-anak kita jalan ke desa, dilihat rumah-rumah orang yang reot segala macam, itu kita bawa anak-anak kita melihat ke situ dan beri dia pengertian, ya, kasih umpamanya disengaja ditukar uang recehan ribuan umpamanya ada orang fakir miskin disuruh anak kita berinfak. Itu kadang-kadang anak kita ketika melihat orang-orang sudah kita didik demikian, anak-anak kita biasanya otomatis di lampu merah apa kalau dia lihat ada orang-orang apa dia minta duit, bi. Ya, kadang-kadang masuk ke rumah kadang ada orang di rumah, ada orang pemulung di luar, dia masuk ke rumah dia minta, bi, minta duit, bi. Dia minta duit, tapi bukan untuk belanja, tapi untuk diinfakkan. Nah, ini yang perlu kita berikan ya, kawan. Pendidikan anak kita ketika liburan jangan hanya dibawa ke tempat wisata-wisata saja, ziarah ke rumah pamannya, ke rumah bibinya, ke orang tua kita, kakak kita, adik kita, bawa mereka. Dikenalkan ini, ya, saudara Abi, ya, ini dulu ini diceritakan. Dikenalkan dengan keluarga supaya dia biasa menjalin silaturahim. Nah, anak-anak kita kalau sudah melihat orang tua yang terbiasa begitu, dia akan selalu terkenang bagaimana bentuk budaya hidup orang tuanya. Dia akan berusaha menjalin silaturahim dengan saudaranya sendiri, ya, dia melihat walaupun jarak jauh ayahnya berpayah-payah mengunjungi saudaranya atau temannya waktu sekolah dulu. Nah, itu harus diberikan ya, ikhwan. Ini perlu pendidikan ini kepada anak-anak kita. Ya, sekarang ini kita kan lebih banyak liburan, ya. Lebih banyak dibawa ke tempat wisata. Kapan perlu dimasukkan dia ada umpamanya pelatihan, daurah-daurah baca Al-Qur'an, dibawa anak kita ke situ. Ya. Kalau dia sudah terbiasa di pondok, dibawa kembali lagi bentuk lain, ziarah kepada pamannya, bibinya, ya, keluarga ibunya, keluarga bapaknya, dibawa. Kemudian bawa jalan-jalan sekali-kali ke daerah-daerah pedesaan. Lihat bagaimana orang petani susahnya ketika mencangkul di sawah, dan itu anak-anak kita itu diberi gitu. Insyaallah itu akan menimbulkan jiwa yang baik. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Ya. Nah, maka itu penting kedua di dalam keluarga. Ya, kedua di dalam keluarga. Baik. Waqad fardha Allah Subhanahu wa ta'ala amalan min al-i'tiqadat wa 'ala al-jawari dhahira amalan min at-ta'at. Kemudian beliau menjelaskan lagi, sungguh Allah telah mewajibkan, ya, ada amalan-amalan yang berhubungan dengan hati minal itiqadat, dari keyakinan-keyakinan yang harus diyakini oleh hati kita. Nah, ini kata beliau. Kemudian dari anggota badan kita sudah ada amal-amalan dalam bentuk ketaatan. Nah, itu harus dimengerti. Wa sa'absilu laka ma syarattu laka syarattu laka dzikra. Kata beliau di sini, saya akan menjelaskan kepadamu, maksudnya orang yang meminta tadi dituliskan, ya, untuk dia, ya, apa yang aku sebutkan itu baban-baban, bab demi bab, bab demi bab, liyakruba min fahmi muta'allimihi insyaallah taala, agar mudah oleh orang yang mempelajari insyaallah taala. Kata beliau, saya akan jelaskan nanti pembahasan ini, kata beliau, bab demi bab. Nah, itu yang dimaksud adalah bukan hanya mukadimah yang kita pelajari saja, tapi maksudnya adalah bab-bab fikih yang beliau tulis dalam mukadimah yang akan kita bahas ini, itu tentang akidah tadi. Wa iyahu sanastakhiru wa bihi nasta'inu, ya, dan kepada Allah kita mohon pertolongan dan juga, ya, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ini belum menunjukkan bahwa semuanya itu atas pertolongan Allah. Ya, tiada kekuatan, tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Wa shalla ala nabiyyina, kemudian beliau tutup iftitahiyahnya ini dengan mengucapkan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya, wa sallama tasliman katsira. Ya. Nah, ini selesai sudah iftitahiyah beliau untuk menulis tentang risalah beliau itu. Kemudian beliau mulai dari perkara yang harus diyakini oleh hati. Karena tadi beliau rinci, ada masalah-masalah agama yang harus diyakini dengan hati, ada masalah-masalah agama yang harus diungkapkan dalam bentuk lisan, amal lisan, ada yang dikerjakan oleh anggota badan kita. Taib. Inilah yang akan kita bahas majelis kita ini tentang permasalahan akidah yang beliau ungkap, yang beliau bahas di awal kitab pembahasan kitab fikih beliau. Bayan bab ini beliau sebutkan babun bab ma tantiqu bihil alsinatu wa ta'taqidul afidatu min wajibil umur diyanah. Nah, ini yang beliau sebutkan bab penjelasan yang wajib diucapkan oleh lidah dan diyakini oleh hati dari perkara-perkara wajib agama, urusan agama. Jadi di sini beliau mengisyaratkan bahwa iman itu terdiri dari ungkapan, keyakinan, perbuatan. Ya. Min dzalika al-iman bil qalbi. Belum mulai di sini. Pertama adalah iman dengan hati, wa nutqu bil lisan. Diyakini dengan hati dan diungkapkan dengan lisan. Apa yang harus diyakini dengan hati dan diungkapkan dengan lisan? Annallaha ilahun wahid, la ilaha ghairu. Bahwa Allah itu ada yang disembah satu-satunya. Nah, itu yang harus diyakini, yang harus diungkapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah diungkapkan dengan lisan. Dan diyakini dengan hati maknanya bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Anallah, bahwa sungguhnya Allah ilahun wahid, satu-satunya yang disembah. La ilaha ghairu, tidak ada yang berhak disembah selainnya. Wala syabiha lahu, dan tidak ada tandingan atau yang menyerupainya dari kalangan makhluk ini. Nah, ini perkara pembahas dalam pembahasan masalah tauhid yang tiga yang beliau bahas di sini. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan asma sifat. Tapi beliau mulai dengan tauhid uluhiyah. Kenapa? Bahwa tiada yang disembah kecuali Dia, Allah saja. Karena tujuan diciptakan manusia, diturunkannya kitab-kitab suci, diutusnya para rasul, itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Inti dari semua itu adalah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka tauhid rububiyah, tauhid asma sifat itu adalah melazimkan diesakannya Allah dalam ibadah kita. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna sifatnya. Kenapa? Karena Allah itu yang satu-satunya menciptakan, yang memelihara, yang memiliki rezeki segala macam, menghidupkan dan mematikan. Kalau Allah yang memiliki sifat rububiyah mutlak begitu, Dia menciptakan semua makhluk ini, Dia menghidup mematikan, mengatur semua alam ini, kemudian Dia maha sempurna dalam segala sifatnya, itulah Tuhan yang berhak kita sembah. Itulah Rabb yang wajib kita sembah. Maka beliau mulai dengan tauhid ulu. Kemudian beliau jelaskan tauhid asma sifat terhadap itu. Dalil-dalil tentang tauhid ini jelas sekali, yaitu wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah, sembahan kalian hanyalah Allah yang Tuhan yang satu, ya. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 163, ya. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu adalah Tuhan yang sembahan yang satu, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian di antaranya sifat Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Kenapa? Karena di istidlal dan kesempurnaan sifat Allah Ar-Rahman saja sudah jelas yang berhak disembah itu hanya Allah saja. Kok begitu, Ustaz? Taib. Sekarang orang meminta kepada selain Allah, apakah makhluk yang disembah, yang dimohon selain Allah itu lebih sayang daripada Allah kepada kita? Contoh orang-orang pergi ke kuburan meminta-minta kepada wali, baik wali itu sudah mati atau wali masih hidup dahulu. Kalau seandainya dia punya banyak harta, apakah dia bisa memberi orang-orang yang menyembahnya itu dengan harta apa namanya pemberian yang banyak? Enggak. Tidak ada. Kenapa tidak minta kepada zat yang maha pemberi, yang maha penyayang, yang maha kaya? Tentu kalau kita memohon, kepada siapa meminta biasanya? Orang yang susah memberi atau yang mau memberi? Baik, yang lebih murah memberi daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah lebih bisa memberi apa yang kita minta selain Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak masuk akal sebetulnya orang meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih sayang, lebih murah daripada Allah. Maka harusnya meminta kepada maka kenapa ayat ini ditutup dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itu diantaranya. Maka sudah pernah juga kita jelaskan tentang kenapa di awal surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam yang maha pengasih maha penyayang. Karena pujian tadi ibadah, Allah itu dipuji semana kita sebutkan dalam pelajaran mukadimah kita pagi tadi adalah karena Allah itu maha penyayang, dipuji atas pemurahnya Allah, atas kasih sayangnya Allah. Adapun makhluk, berapapun kayanya, berapapun hebatnya, dia tidak akan mungkin dia lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tua kita sendiri tidak akan lebih sayang kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh sebab itu di sini yang berhak untuk diibadati tidak zat yang maha pengasih maha penyayang. Jika memohon, mohonlah kepada zat yang maha pengasih maha penyayang, itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta kepada makhluk? Yang makhluk itu aja kalau masih hidup, seandainya dia hidup punya harta banyak, belum tentu dia mau mengasih setiap orang yang meminta, dan juga belum tentu dia mengasih dengan jumlah yang maksimal atau banyak. Adapun Allah maha pengasih maha penyayang yang memiliki semua apa yang ada di alam ini. Baik. Kemudian, dan itu merupakan, tadi kita sebut kenapa dimulai dengan tauhid uluhiyah, mengisahkan Allah dengan ibadah, tadi kita sarankan itu adalah inti dakwah semua nabi. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Itu intinya. Tidak seorang rasul pun kami utus sebelum engkau hai Muhammad kecuali yang Allah wahyukan, yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Materi dakwah mereka pertama adalah tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, sembahlah aku. Jadi semua nabi itu mengajak umatnya untuk menyembah Allah kepada tauhid uluhiyah, pengesaan Allah dengan segala bentuk ibadah. Itu semua nabi. Sebenarnya Allah kisahkan dalam banyak kisah para anbiya dalam surat Al-A'raf dan surat-surat lainnya. Setiap nabi berkata pada umatnya, "Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Sembahlah Allah, tiada yang berhak kalian sembah selain Dia. Dalam surat An-Nahl ayat 36 juga Allah sebutkan, semua nabi yang diutus kepada kaumnya, semua mengajak kaumnya itu untuk menyembah, menjadikan Allah hanya sembahan semata-mata. Ya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wastanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar umat itu menyembah Allah semata. An i'budu Allaha wastanibut tagut, menjauhi beribadah kepada tagut. Baik. Wala syabiha, tidak ada yang mirip dengan Allah. Nah, ini bicara masalah sifat Allah. Ya, syabiha ini dalam segala hal. Tidak ada yang perbuatannya sempurna sifatan Allah. Dalam af'al Allah juga tidak ada. Makhluk tidak ada yang mampu membuat seperti ciptaan Allah yang sempurna. Tidak ada. Dalam nama dan sifat juga tidak ada makhluk menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Wala syabiha lahu. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang mirip seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh sebab itu dilarang menyerupakan Allah. Nah, menyerupakan Allah dalam salah segi, baik dalam rububiyah. Rububiyah bagaimana menyerupakan Allah, menyekutukan Allah rububiyah? Kalau ada orang meyakini ada makhluk ini mengetahui yang gaib, itu sudah syirik dalam tauhid rububiyah. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan ada selain Allah yang bisa membuat manusia mati, mendapat musibah, menimpakan mudarat, memberikan manfaat selain Allah, sungguh dia syirik dalam tauhid rububiyah. Seperti orang berkeyakinan kepada bintang-bintang, atau seperti orang-orang Nasara dan lain-lainnya meyakini adanya anak Tuhan segala macam. Syirik tauhid rububiyah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Bagaimana tasybih dalam tauhid uluhiyah? Yaitu menyamakan Allah. Padahal Allah yang berhak disembah. Sekarang disembah selain Allah. Itu menyamakan Allah dengan menyamakan makhluk dengan Allah berarti. Syabih dalam tasbih dalam tauhid asma sifat menyerupakan Allah, seperti mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, istiwa Allah seperti istiwa makhluk, itu tasbih. Maka Allah sebutkan fala tadribu lillahi al-amsal, jangan kalian menjadikan bagi Allah itu ada apa tanding-tandingan keserupaan dalam sifatnya, ada dengan rububiyahnya apa uluhiyahnya. Baik, fala tadlil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamu. Baik, itu dalil tentang wala syabiha lahu. Ya. Adapun dalil annallaha ilahun wahid la ilaha illa ghairu, kita sebut tiga ayat tadi. Apa yang pertama tadi? Wa ilaikum ilahun wahid. Kemudian kita sebutkan ayat lain tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sebut lagi firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilanahu la ilaha ana fa'buduni. Kita sebutkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastimut taud. Kita tidak berpanjang-panjang di sini, ana akan sebutkan dalil dan pembagian-pembagian saja. Ya, kadang-kadang mungkin akan kita sebutkan kontranya atau lawannya yang merusak nilai-nilai tauhid itu. Maka tidak ada yang serupa di sini dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan qul huwallahu ahad. Allahu samad, katakan Allah itu Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Nah, ini akan datang nanti dalil untuk yang berikutnya. Tidak lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan juga tidak beranak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wala syabiha lahu. Wala nadhira, juga tidak ada tandingan. Dan ini juga sama dengan firman Allah yang kita sebutkan tadi, laisa kamitsli syai'. Dan juga walam yakul lahu kufuwan ahad. Wala nadhira lahu, dalilnya itu. Nah. Wala walada lahu. Allah tidak punya anak. Sebenarnya kayak keyakinan orang Yahudi Nasrani, yang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, Uzair adalah anak Allah. Orang Yahudi, orang Nasara mengatakan Isa bin Allah. Nah, Allah itu tidak beranak juga, ya, tidak punya anak juga, tidak apa namanya dilahir apa diperanakan juga tidak beranak. Wala walidalahu, menafikan, ya, tidak punya anak juga tidak punya apa namanya Allah itu juga tidak dilahirkan oleh orang tuanya. Atau mungkin menafikan wala walidah, tidak ada Allah itu punya orang tua kah atau anak pun. Wala walidah lahu. Wala sahibatalahu, juga tidak ada istri. Wala sahibatalahu. Gimana keyakinan orang Nasara? Tuhan ada tiga, ya, bapak, ibu dan anak atau Ruhul Kudus yang lainnya, yakin oleh mereka. Nah, ini dinafikan oleh Subhanahu wa taala. Wala sahibatalahu, Allah juga tidak punya pasangan. Ana yakunu lahu waladun, bagaimana Allah takkan punya anak? Walam takun lahu sahibah, Allah tidak punya pasangan. Ya, surah Al-An'am ayat 101. Nah. Ini dinafikan, Allah tidak punya tandingan, tidak punya anak, tidak punya apa namanya? Orang tua juga tidak punya istri, ya. Wala syarika lahu, tidak punya sekutu. Ya. Ini juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan orang musyrik itu waqalu takhadur rahman walada, orang musyrik berkata Allah telah menyediakan mengambil anak. Laqad jitum syai'an iddah, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat berbahaya. Allah sebut alam yalid walam yulad, ini tentang hal yang tadi, ya, dan juga Allah tidak beranak juga tidak diperanakan, dan Allah juga tidak walam anna yakun lahu waladun walam takul lahu sahibah. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Laisa ahadun asbara ala adzan sami'ahu min Allah." Ya, tidak ada yang lebih sabar dari suatu kesakitan yang Allah dengar daripada Allah, yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia mengatakan annalahu walad, mengatakan Allah punya anak, seperti tadi perkataan orang Yahudi atau orang Nasrani. Ya, wa innahu la yu'afihim wa yarzuqhum, pada Allah telah memberi mereka mereka kesehatan dan memberi mereka rezeki. Tapi Allah disakiti oleh mereka dalam bentuk apa? Mengatakan Allah punya anak. Baik. Wala syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Laisa li awati ibtida'un wa la li akhirati inqida'un. Ini tetap berbicara masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. La syarika lahu, ini surah Al-An'am ayat 163. Ya. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah, jangan kalian persekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, sungguh syirik itu adalah dosa yang sangat besar. ya, atau kezaliman yang amat besar. Ini tentang, jadi iman kita kepada Allah apa? Allah itu satu yang berhak disembah, tidak ada yang sesuatu pun yang menandingi, tidak ada sekutu, tidak ada anak, tidak ada saibah, tidak ada apa namanya pasangan dan seterusnya. Ini harus kita yakini. Allah itu Maha Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, ya, dalam segala apa namanya hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang menandingi Allah Subhanahu dalam perbuatannya, yang menyamai Allah dalam sifatnya. Ini keyakinan di hati yang harus diyakini oleh seorang mukmin. Nah, nanti akan terlihat oleh kita ketika ada orang yang mencuri, yang memberikan sifat Allah kepada makhluk. Ini maksudnya sini. Seperti orang-orang yang mengatakan, ya, dia punya kiai, bisa mengetahui apa namanya, bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Alasan datang ke kuburan kiai karena dia menganggap kiainya dapat memberikan manfaat dan mudarat. Ini sebetulnya mencuri hak-hak Allah untuk hamba. Nah, ini yang ditegaskan di sini, bahwa kita harus meyakini tidak ada satupun yang bersekutu dalam Allah dalam segala sifatnya, dalam ibadahnya dan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, laisa li awaliyati ibtida'un wala li akhirati inqida'un. Allah Subhanahu wa taala tidak punya apa namanya permulaan awal adanya Allah, dan juga tidak ada kesudahan tentang akhir dari keadaan Allah. Huwal awwal wal akhir. Allah yang pertama dan dia yang terakhir. Dia Allah itu maksudnya kekal selama-lamanya. Maka disebutkan awalnya Allah tidak ada mula, akhirnya Allah tidak ada kesudahan. Laisa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhirati inqida'un. Ya, ini yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Surat Al-Hadid ayat 3. Nah. Kemudian dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, apa maksudnya? Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau lah yang pertama, tiada sesuatu pun sebelum-Mu. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Engkau yang terakhir, tiada sesuatu pun setelah-Mu. Itu maksud dari nama Allah huwal awwal wal akhir. Tapi nama Allah ini harus dipasangkan, harus disebut sekaligus wal awal wal akhir, supaya jelas kesempurnaan dari sifat nama Allah dan akhir. Dan Allah itu dalam bahasa orang-orang Al-Kalam menyebutkan nama ini dengan Al-Baqa, kekal. Ya, tetapi Al-Baqa itu ada bagi selain Allah dalam bentuk yang berbeda. Contoh surga dan neraka itu tidak akan pernah hancur, nanti akan kita bahas nanti. Tapi kekekalan surga dan neraka atas kehendak Allah, bukan kembali kepada zat surga dan neraka itu sendiri. Adapun kekalnya Allah kembali pada sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiada sesuatu pun sebelum Allah dan tiada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. La yablughu kunhahu sifatihi wal wasifun. Tidak ada yang bisa mungkin mencapai menjelaskan tentang batasan-batasan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjelaskan. Tidak ada seorang pun yang mungkin dapat menjelaskan kesempurnaan sifat Allah dalam bentuk yang sesempurna ini, enggak mungkin. Kita hanya memahami sebagian dari makna-makna sifat Allah. Bagaimana sempurnanya mendengar Allah? Allah Maha mendengar. Tidak ada satu pun dari suara yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun sifat Allah itu tidak akan mampu untuk dijelaskan kesempurnaannya, yakni sejelas-jelasnya, sesempurnanya. Walaitu bi amrihi al-mufakkirun. Tidak ada orang ahli fikir sekali yang cerdas sekalipun mampu menguasai perintah-perintah Allah. Apa yang disebut dengan perintah Allah di sini? Ya. Di sini antara berapa dalil di sini? Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui tentang kaifiyah sifat Allah, bagaimana bentuk zat Allah, bagaimana bentuk pendengar Allah, bagaimana bentuk penglihatan Allah, bagaimana bentuk wajah Allah, bagaimana bentuk istiwa Allah, bagaimana bentuk dari tangan Allah. Enggak akan ada yang tahu. Tak mungkin orang bisa mengetahui hal itu. Maka inilah ketika Imam Malik menyampaikan dalam majlisnya, Ar-Rahmanu 'ashistawa, Allah bersiwa di atas aras. Lalu ada seseorang bertanya, kaifa istawa, bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik, ya, menjawab, ya, walau sebelumnya beliau marah, ya, fama ra'aitu malikan wajada min syai'in kamaujidatihi min maqalati. Malik sangat marah dengan ungkapan orang itu karena bertanya bagaimana istiwanya Allah, ya, wa alahu rahdha ruhadha dia berkeringat, yakni kemudian watrakal qaum, kemudian semua orang di majlis itu menjadi terdiam, waja'alu yantadiruna ma ya'ti minhu fihi. Lalu orang di majlis menunggu apa jawaban Imam Malik. Fasuriya an Malik, lalu Imam Malik setelah itu menjawab, ya, al-kaifu ghairu ma'kul. Bagaimana bentuk sifat Allah, istiwa Allah itu enggak ada yang tahu dari makhluknya. Yang dinafikan di sini adalah ilmu makhluk dengan kaifiyah sifat Allah. Bukan menafikan kaifiyah sifat Allah. Allah itu punya kaifiyah, punya hakikat. Tetapi tidak ada yang tahu tentang hakikat itu kecuali Allah sendiri. Itu maksudnya. Maka makhluk ilmunya enggak sampai membicarakan kepada kaifiyah, kepada bentuk hakikat sifat Allah, enggak mungkin makhluk sampai ke situ. Ya? Kemudian wal istiwa huwa ghairu majhul. Istiwa itu maklum dalam makna yang lain. Istiwa itu paham artinya secara umum. Istiwa secara bahasa artinya mengerti. Tapi bagaimana istiwanya Allah tidak ada yang tahu hakikatnya. Nah. Beriman dengan Allah itu beristiwa wajib kata Imam Malik. Kenapa? Karena terdapat dalam Al-Qur'an sebanyak 7 ayat Allah mengulang-ulang Ar-Rahman istawa. Ya. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang kaifiyah itu adalah bid'ah. Bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena tidak pernah seorang pun sahabat bertanya kepada Nabi bagaimana istiwanya Allah, bagaimana nuzulnya Allah, bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk wajah Allah, bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah. Tidak ada seorang sahabat bertanya. Karena maksudnya sudah jelas, yaitu yang disebut adalah sifat Allah pasti tidak seperti sifat makhluk. Dan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kebesaran Allah itu sendiri. Maka tidak ada mungkin makhluk menghayalkan, memikirkan bagaimana hakikat sifat Allah, enggak akan mungkin. Karena untuk mengetahui hakikat sesuatu itu tiga hal. Pertama, ada yang mirip dengan sesuatu itu. Ada enggak yang mirip dengan Allah? Hah? Tidak ada, maka tidak akan mungkin untuk ketahui bagaimana kaifiyah. Tapi kalau sesuatu banyak, ada orang bilang, saya punya botol seperti ini. Ini mirip, bisa dicontohkan. Karena ada yang mirip, sedangkan Allah la nadhira lahu wa la syabiha. Allah tidak punya tandingan, tidak punya apa namanya kemiripan dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'. Baik. Yang kedua, setelah itu atau melihat hakikat zat sesuatu itu baru dibicarakan sifatnya. Sedangkan zat Allah bisa dilihat enggak? Tidak. Tentu tidak akan mungkin tentang mengetahui tentang bentuk dari hakikat dari sifatnya. Kalau dikatakan botol seperti ini, kita kena melihat bentuknya langsung. Sedangkan Allah gaib, maka tidak akan mungkin diketahui tentang kaifiyahnya, tentang maksudnya hakikat sifat Allah itu. Kemudian adanya wahyu, berita, penjelasan dari wahyu Allah. Dan tidak ada menjelaskan hal itu dalam Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh bicara tentang kaifiyah. Nah, maka Imam Malik menyebutkan itu adalah bid'ah. Baik. Fa ini akhafu an takuna dhalan, kata Imam Malik kepada orang tadi, saya ragu sanksi kamu ini adalah orang yang punya penyakit menular kesesatan. Wa amara bihi fa ukhrija. Lalu orang tadi diusir dari majlis Imam Malik. Kemudian walaghaitu bi amri al-mutafakkirun. Nah, tidak akan mungkin orang bisa dapat menguasai dengan pikirannya segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Ya. Karena amr Allah itu ada dua. Amr qauni wa amr syar'i. Kalau amr qauni, enggak mungkin. Enggak mungkin dikuasai apa pekerjaan Allah sejak dulu, apa saja yang dikerjakan, enggak akan ada seorang pun hamba bisa mengetahui. Hah? Apa saja yang diciptakan Allah, urusan itu enggak bisa dikuasai oleh makhluk. Tapi kalau amr syar'i, perintah-perintah agama, itu mungkin. Kenapa? Karena termaktub dalam Al-Qur'an. Disampaikan Rasulullah SAW, ini amr syar'i, ya. Nah, tetapi itu yang diwahyukan syariatnya kepada kita. Tapi amr syar'i secara mutlak, perintah Allah secara agama kepada Nabi Nabi sebelumnya, bisa dikuasai enggak? Juga tidak. Hanya yang kita kuasai amr syar'i yang diwahyukan oleh Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, yang menjadi kewajiban kita untuk mengamalkan, mempelajarinya, itu iya. Nah, tapi secara keseluruhan amr syar'i Allah semenjak di awal diutusnya para rasul, enggak ada seorang pun bisa menguasai. Maka ini yang dimaksud oleh dia. Ini menunjukkan tentang apa? Keagungan, keluasan perintah Allah itu. Nah, di sini sebutkan, ya, awamirullah adalah dua hal, itu amru syar'i wa amru kauni. Ya. Amru kauni contohnya apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hanya Allah itu apabila ingin tercipta sesuatu cukup mengatakan kun, maka jadilah apa yang Allah ingin ciptakan itu. Itu amru kauni. Nah, kemudian, ya, adapun amru syar'i, ya, itu perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Sebenarnya perintah Allah sebenarnya, Inna Allah ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Itu amru syar'i. Tapi itu beda antara apa tadi? Amru syai'u amru kauni. Baik. Tidak akan mungkin ada orang menguasai segala perintah Allah dalam bentuk syar'i yang maknanya asyari yang umum tadi, semua perintah Allah yang pernah diperintahkan Allah kepada para nabi-nabi sebelumnya, enggak akan ada. Baik. Ya'tabirun fakiruna bi ayatihi. Orang-orang yang punya pikiran akan mengambil ibrah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Melalui ayat-ayat Allah itu dia akan mendapat pelajaran, ya, ilmu al-ibrah. Bagaimana maksudnya ini? Ya. Jadi seakan-akan mu'alif di sini setelah dia bicara masalah kita harus mengesakan Allah dalam ibadah. Kenapa Allah harus mengesakan dalam ibadah kita? Karena Allah lah yang menciptakan, yang mengatur semua alam ini, dia memiliki sifat yang sempurna. Ya. Dan kekuasaannya maha luas, tidak mungkin makhluk ini menguasai berbagai perintah-perintah kauni Allah. Begitu maha kayanya Allah. Kemudian juga melihat ayat-ayat Allah yang lain, maka orang-orang beriman dengan tafakur pada ayat-ayat Allah akan semakin jelas bahwa Allah itu Maha Esa, Wahidun fi uluhiyati, Wahidun fi rububiyyati wa asma'i wa sifati. Itu maksudnya. Maka ini dia ingin menjelaskan bagaimana orang-orang yang punya pikiran akan nyata bagi dia bahwa Allah itu yang satu-satu berhak disembah. Mana dalil-dalil? Ya, antara melalui perintah-perintahnya atau melalui ayat-ayatnya. Perintah syar'i kalau kita dalami, ya ikhwan, kita lihat kenapa Allah memerintahkan sholat, kenapa birrul walidain, berbagai perintah-perintah yang ada dalam agama ini akan jelas bagi kita bahwa ini benar-benar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ini yang buat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin itu datang dari manusia. Sedetail-detailnya, mulai dari cara tidur, cara buang hajat, bagaimana menikah, bagaimana berbagai persoalan hidup diatur. Ini suatu perkara yang menunjukkan bahwa ini datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti pengakuan atau tuduhan orang-orang talis mengatakan Islam ini adalah ciptaan Muhammad. Mereka tidak percaya ada wahyu. Maka salah seorang orang talis menempatkan Nabi Muhammad SAW nomor satu se-ahli fikir di dunia itu bukan karena meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, tapi ahli dalam berfikir, menganggap itu agama ini buatan Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai tulisan mereka katakan itu ada hasil dari adopsi dan dikumpulkan oleh Nabi Muhammad melalui Taurat dan Injil. Itu tuduhan-tuduhan mereka. Baik. Kemudian jika tafakkur amru kauni juga begitu. Jelaslah Allah satu-satunya yang berkuasa, yang berkehendak di alam ini. Ketika tidak ada manusia yang bisa menolak satu keputusan Allah. Jika Allah katakan terjadi musibah, terjadi. Jika mengatakan Allah engkau sakit, jadi sakit. Tidak ada orang bisa menolak. Amru kauni. Nah, sekarang pindah lagi ke ayat. Wa tabiru, ya tabiru fakirun bi ayati. Orang-orang yang punya pikiran akan mengambil pelajaran di ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah juga ada dua. Ayat kauniyah wa ayat syar'iyah. Melihat ayat-ayat kauniyah, manusia akan betul-betul takjub dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Di situ dia akan tunduk benar-benar kepada perintah Allah yang Maha Kuasa. Wa min ayatihi, ya, al-lail wan nahar wa syams wal qamar. Di antara kebesaran-kebesaran Allah itu adalah adanya malam dan siang. Taib. Siapa yang mengatur malam dan siang? Adakah manusia yang bisa mengatur malam dan siang? Tidak ada. Ketika ada orang sebuah negara pesta besar, umpamanya, pokoknya seminggu ini siang saja 6 hari. Bisa enggak? Allah mutlak yang berkuasa malam dan siang. Ini menunjukkan adanya zat yang mengatur, yang Maha Kuasa. Gak bisa yang menggeser. Adakah negara yang paling dikuasa di dunia ini sekarang bisa menggeser malam dan siang? Bisa menggeser? Walau satu detik, enggak ada. Itu ayat kauniyah Allah, malam dan siang. Maka dalam ayat lain Allah sebutkan, siapa yang mendatangkan siang, seandainya Allah jadikan semua hari ini malam. Ada enggak yang bisa mendatangkan siang? Atau sebaliknya kata Allah, seandainya Allah jadikan siang terus, siapa yang bisa mendatangkan malam? Ini tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semakin kita mengkaji, maka teryakin kita tentang, karena sekarang ini orang-orang liberal, orang-orang sekuler itu berusaha melemahkan keyakinan tentang adanya Tuhan, itu mulai mereka lemahkan. Tidak percaya adanya Tuhan, itu mereka ingin katakan situ. Semua dunia ini diserahkan kepada manusia, mau ngaturnya bagaimana-gimananya, itu. Maka dengan belajar kita, ayat-ayat Allah akan tertancap dalam hati kita, terlihat oleh kita, dengan mata hati kita, keyakinan yang luar biasa tentang adanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Ada enggak sekarang negara yang bisa buat matahari, yang buat bulan? Atau bisa menggeser matahari dan bulan? Ini tanda ayat-ayat Allah yang luar biasa. Matahari semenjak bumi ini tercipta, ya, selalu bercahaya pada waktunya, terbenam pada waktunya, tidak ada yang bisa menggeser. Satu matahari saja bisa menerangi seluruh penjuru dunia ini. Tidak ada satupun karya manusia seperti itu. Ya, sebesar apapun lampu dibuat sekarang ini enggak akan bisa menerangi satu kabupaten aja, sudah susah itu. Ya. Apalagi kalau yang namanya pembangkit listrik sering kehabisan, rusak semacam. Matahari enggak pernah rusak, enggak pernah kehabisan BBM. Tanda kebesaran ada zat yang maha kuasa menciptakan itu matahari. Bulan demikian pula. Loh, kenapa manusia menyombongkan? Tidak, belum ada manusia yang bisa menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tujuannya adalah kita mengenal Allah melalui ciptaannya, ayat-ayatnya itu. Agar menyadari bahwa kita ini makhluk. Bahwa ada zat yang maha kuasa, yang mengatur alam semesta ini. Yang semua tunduk kepada perintahnya. Dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian, ya, maka Allah sebutkan, wa min ayati al-lail wa nahar wa syamsu wal qamar, la tasjudu li syamsi wa lal qamari, jangan kalian sembah matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang benar-benar beribadah kepada Allah. Yang berhak disembah bukan matahari, tapi ada negara resmi menjadikan matahari sebagai sembahan rakyatnya. Agama Sinto kan yang disembah mereka matahari. Dan banyak lagi agama-agama lain menjadikan dewa-dewanya lambang matahari atau bulan, bintang. Nah, jadi ayat-ayat Allah ada terbagi dua. Ayat syariah Allah perintahkan, afala tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfalu? Tidakkah mereka merenungkan, memikirkan isi Al-Qur'an itu? Sekarang kita tanya, seberapa kita sudah mendapat ketika merenungkan Al-Quran, benar-benar kita yakin Al-Quran itu datang dari si Allah? Seberapa kita sudah pernah merenungkan, enggak? Bagaimana dari tata bahasanya saja orang-orang kafir Quraisy sudah begitu takjubnya dengan Al-Quran itu, belum isinya lagi, belum hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Satu bahasa yang sangat ringkas, isinya sangat luas. Inna walakum fil qisasi hayat, sesungguhnya dalam kisah itu terdapat kehidupan. Ringkas sekali itu. Kisah tapi kehidupan. Kan namakan kisah itu kehidupan. Ringkas sekali itu, tapi maknanya luas sekali. Dijabarkan dengan berluas-luas oleh para ulama tentang maksud kenapa bisa kisah dikatakan kehidupan. Karena Allah mensyariatkan ketika ada orang membunuh orang lain dengan sengaja, kemudian dikisah dia. Itu menghidupkan jiwa-jiwa yang lain. Kok bisa dikatakan kisos, padahal ini dibunuh ini, tapi itu untuk kehidupan. Karena dengan diterapkannya hukum itu, menjadi peringatan bagi yang lain. Maka setiap orang-orang yang ingin melakukan sebuah kejahatan pembunuhan, dia selalu berpikir. Maka itu yang membuat orang efek jera. Luar biasa bahasa Al-Quran itu. Walaupun fikisosi hayat, sungguhnya bagi kalian dalam menegakkan kisos itu adalah kehidupan. Bahasa pendek sekali. Tapi orang memahami luar biasa. Kok bisa disebut kisah itu adalah kehidupan? Padahal dilakukan membunuh orang ini. Karena membunuh satu orang yang melakukan kejahatan ini menghidupkan jiwa-jiwa yang lainnya. Maka jika digali bahasa Al-Quran, direnungkan berbagai hukum perintah-perintah Al-Quran, luar biasa. Setiap antum insyaallah mentadabur isi Al-Quran akan semakin yakin Al-Quran ini datang dari wahyu Allah SWT. Adalah firman Allah SWT. Adalah perkataan Allah SWT. Gimana Al-Quran tidak memerintahkan kecuali ke semua perintah itu adalah sesuai dengan fitrah manusia. Kita dilarang durhaka sama orang tua. Kita dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang merampok, dilarang makan riba. Semuanya sangat sesuai dengan fitrah manusia. Tapi jarang manusia mentadaburi hukum-hukum Al-Quran itu. Nah, dengan mentadaburi ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah, kita akan semakin yakin tentang Allah saja yang berhak kita ibadati. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali tadabur umpamanya tentang kisah para nabi. Kenapa hancur kaum Nabi Nuh? Kenapa hancurnya kaum Nabi Samud? Ya, kaum Samud kenapa dihancurkan? Kaum An kenapa dihancurkan? Tadabur tuh kisah-kisah itu. Kenapa mereka dibinasakan? Dengan bertadabur itu jelas bagi antum bahwa apabila Allah, ya, rupanya Allah akan menghancur setiap orang yang mencoba menolak perintahnya, yang melampaui batas dengan keluar biasaan dari kesyirikan, kedurhakaan kepada Allah, Allah hancurkan. Seberapa hebatnya mereka kaum Samud itu membangun rumah di gunung batu. Hebat teknologinya. Tidak ada yang menghambat mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti sejarah semua. Allah hancurkannya kaum Nabi Lut. Kenapa? Dan mengapa? Itu ditadaburi. Belum lagi kemarin kita coba sedikit atau tadi pagi kita sebutkan tentang mentadaburi ayat Allah, wafi ampusikum apala tubsirun. Pada diri kalian sendiri, tidakkah kalian perhatikan kekuasaan-kuasaan Allah? Allah maha kuasa, Allah maha kaya, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Bahwa Allah satu sumber hak disembah, pernah enggak mikirkan dalam diri kita saja? Bagaimana susunan jantung, segala isi tubuh kita ini dengan sangat rapi, di mana ditempatkan jantung, hati, limpa, empedu, semua teratur baik. Bagaimana darah mengalir dengan sendirinya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala semua itu. Jantung yang memompa. Sekarang kalau seandainya manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas jantung, biar dia yang menyusun, menyampaikan semua darah itu ke saraf-sarafnya. Enggak ada kekuasaan manusia, enggak akan mampu manusia. Maka semakin manusia tadabur dengan ayat-ayat Allah, dia akan yakin tentang adanya hari akhir, hari pembalasan, semua perkataan Allah dia akan yakin. Nah, ini kelemahan kita itu di situ. Kenapa tidak timbul keyakinan yang kuat dalam diri kita? Karena kita jarang mempelajari dan jarang menghayati dan mentadaburi itu. Maka beliau di sini menyebutkan, di mana orang-orang berpikir akan mengambil ibrah dengan ayat-ayat Allah. Ya. Dengan ayat Allah mereka akan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah tersebut. Di antara tadi sudah kita sebutkan, ya. Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu kan Allah sebutkan. Perbedaan siang, pergantian siang dan malam, ya, dalam penciptaan langit dan bumi ini terbukti sekali kemahakuasaan Allah. Kemahakayaan Allah. Ya, maka ini yang beliau maksud di sini. Ini masih belum bermasalah dengan membicarakan permasalahan tauhid, bagaimana mengokohkan keakidah di dalam diri kita. Apa yang dapat mengokohkan akidah dalam diri kita agar kita ikhlas beribadah hanya kepada Allah, mengenal nama-nama Allah. Itu tadi yang boleh sebutkan. Yang kedua apa? Mengenal perintah-perintah Allah. Kemudian mentadaburi ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Ya, ini kalau kita panjang nanti jam 10:30. Walai tafakkaru rabbi mahiyati zatihi. Nah, manusia tidak akan mungkin berpikir tentang mahiyya zat Allah. Apa maksud mahiyya? Hakikat zat Allah tidak akan mungkin dipikir. Makanya Ibnu Abbas menyebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Hendaklah kalian berpikir untuk meyakin tentang adanya Allah itu, tentang melihat adanya ayat-ayat Allah. Jangan berpikir tentang zat zat Allah. Maka tadi dimulai dengan melihat ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah itu semakin yakin kita, ya, tentang berbagai kemahakuasaan Allah SWT. Kemudian, ya, tanda kemahakuasaan Allah, kekayaan Allah, keistimewaan Allah, ya, kesempurnaan Allah adalah tidak ada seorang pun makhluk yang dapat menjangkau ilmu Allah Subhanahu wa taala, menguasai. Walaitu nabi syai min ilmihi illa bimasya. Tidak ada seorang pun dari makhluk ini sedikit pun dapat, ya, meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang Allah kehendaki, atas pendidikan Allah, atas pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini dalam surat, dalam surah Al-Baqarah ayat kursi yang Allah sebutkan. Walaitu nabi syai min ilmihi illa. Jadi kesempurnaan Allah apalagi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meyakini kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Di mana ilmu Allah maha luas, tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui, dari baik yang nyata maupun tersembunyi, baik yang berlalu maupun yang akan datang. Nah, ketika kita yakin Allah itu maha tahu, lalu apa timbul dalam diri kita ini? Timbul dalam diri kita ini adalah kita hanya menyembah kepada Allah, mengesakan Allah dalam ilmu itu. Karena Allah maha sempurna ilmunya, maka kita meminta kepada Allah. Karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, tidak mau bermaksiat. Karena Allah tahu dimanapun kita, tidak ada satu pun kita bisa menyembunyikan perbuatan-perbuatan kita. Nah, itu lahir. Nah, kalau orang demikian berarti dia mengesahkan Allah, yakin Allah maha tahu dan tidak mempersekutukan Allah. Tadi yang kita sebutkan, ada orang yang memprediksi hal-hal yang gaib. Baik. Para malaikat pun pernah mengatakan, ya, malaikat pun ilmunya, apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu sesuai batas yang Engkau ajarkan kepada kami. Para nabi, para anbiya juga begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu yang gaib. Qul la aqulu lakum inni khaza'inullah wa la aqulu lakum inni malak wa la a'lamul ghaiba. Katakanlah, aku bukan mengetahui kunci-kunci pembedahan kekayaan Allah SWT. Aku juga bukan malaikat, aku tidak tahu yang gaib. Walaupun tu alamul ghaiba lastakhtartu minal khairi wa ma masani su'. Kalau seandainya aku tahu yang gaib, kata Allah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyuruh menyebutkan kepada umatnya, tentu aku tidak pernah ditimpa hal-hal yang buruk. Tentu aku akan mendapat semua kebaikan saja. Para nabi pun tidak tahu yang gaib. Banyak sekali dalil-dalil nabi tidak tahu yang gaib. Buktinya banyak perkara. Seperti ketika terjadi kehilangan Aisyah, kehilangan apa? Kalung. Tidak ketahui di mana. Rupanya terhimpit oleh onta. Ketika terjadi peristiwa Aisyah difitnah oleh orang munafikin tentang dalam kisahul ifk. Rasulullah juga tidak tahu yang hakikatnya. Tetap menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali peristiwa-peristiwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Nah, sementara ada kelompok-kelompok di luar sana mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya Rasulullah, bahkan imam-imam mereka diyakini oleh mereka tahu yang gaib. Di mana orang-orang Syiah dalam kitab Usul Kafi dia katakan bahwa imam mereka itu tahu yang gaib. Maka namanya pun bahkan disebutkan oleh mereka, ya, imam mereka itu kapan mereka mati dan tidak mati kecuali atas kehendak mereka sendiri. Dan demikian banyak paham ini, banyak dalam aliran, baik dalam kelompok-kelompok sufi juga demikian. Meyakini kiainya mengetahui kondisi yang gaib. Nah, kalau kita enggak belajar, nah ini dimantapkan dulu di sini tauhid kita. Bahwa Allah yang maha tahu dengan segala. Adapun makhluk, tidak ada satupun seorang makhluk yang tahu tentang yang gaib, baik malaikat pun para nabi sekalipun. Nah, kemudian, ya, ini bicara masalah sifat-sifat nama Allah juga di sini, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemahaluasan ilmu Allah. Kemudian setelah itu, wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Di mana kursi Allah? Ini juga di antara ayat-ayat Allah yang disebutkan si oleh meliputi langit dan bumi. Itu kursi saja. Bukan arasy. Disebutkan dalam hadis perumpamaan antara kursi dengan ars, antara langit dan bumi dengan kursi. Allah sebutkan afwan, dalam hadis Abi Dzar disabdakan Rasulullah SAW, mas samawatu sab'u ma'al kursi illa kahalqatin mulqatin mulqatin bi ardi falah. Tidak adalah perbandingan antara langit ya yang tujuh lapis dengan kursi itu perbandingannya seperti kalung yang dilempar di tengah padang pasir yang luas. Itulah bandingan antara kursi dengan langit yang tujuh, begitu luasnya kursi itu. Yaitu perbandingannya dengan langit bumi itu bagaikan kalung yang dilempar di tengah pasir, padang pasir yang luas. Jadi kalung itu adalah seperti langit bumi, umpamanya padang pasir itu adalah kursi Allah. Nah, itu luasnya kursi. Dan aras, aras luasnya adalah seperti perbanding antara kursi dengan langit tadi. Ya, wafatul arsy ala kursi, keutamaan luasnya aras di atas kursi seperti keutamaan padang pasir yang luas tadi dibanding dengan kalung tadi. Kursi aras lebih besar lagi. Antum lihat ini bumi ini aja udah begitu luas ya. Bagaimana dengan langit yang tujuh lapis? Langit yang tujuh lapis itu yang antum lihat ini baru semua yang antum lihat ini semua ini adalah di bawah langit yang pertama. Di atas langit kedua ada makhluk yang bermacam-macam lagi. Allahu alam apa makhluk di sana, yang jelas itu tempatnya para malaikat dan seterusnya, ada antara makhluk di situ. Langit ketiga, keempat, luasnya kekuasaan Allah kalau dibayangkan tujuh lapis langit. Apa luasnya itu? Itu seluas itu dibanding dengan kursi. Berapa bandingnya? Seperti kalung dilempar setengah padang pasir yang luas. Kuas enggak kekuasaan Allah itu? Terus aras dibanding dengan keluasan aras dan kursi itu adalah banding antara yaitu seperti padang pasir dengan apa tadi? Dengan kalung tadi. Luasnya aras itu perbandingannya dengan kursi. Berarti luas sekali kekuasaan Allah itu. Maha luas. Ya, sangat luas. Enggak kaya Allah itu. Ketika orang tahu demikian ya, antum sekarang ini orang memiliki sekian hektar saja, wah pulan kaya sekali. Ya, ada orang itu bangga memiliki sekian hektar gitu ya. Sudah kagum kekayaannya, tapi enggak pernah kagum dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang antum bayangkan seluas langit dan bumi? Belum seluas langit dan bumi, sekarang langit tujuh lapis itu keluasannya dibanding dengan kursi itu seperti hanya kalung dilempar di tengah padang pasir. Kemudian luasnya aras dibanding dengan kursi seperti kalung dibanding di tengah padang pasir itu. Berlipat-lipat luasnya kekuasaan Allah semua. Itu belum surga. Belum surga. Yang mana surga? Apa luasnya kata Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila mafatin min rabbikum wa jannatil ardhuha samawati. Bersegeralah keampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya meliputi langit. Subhanallah, luasnya itu. Maha luas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Luas. Kayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan membicarakan ini apa? Bagaimana ini kan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahul Azim. Yang tadi disebutkan tidak ada yang serupa dengan Allah. Pasti Allah maha jauh lebih besar, maha agung. Nah, jadi itu membuat bagaimana orang mentadabur kekuasaan. Maka kita mengenal Allah melalui makhluknya. Karena Allah itu tidak dilihat zatnya dengan mata kita. Maka mengenal Allah melalui ayat-ayatnya Allah memperkenalkan diri dengan nama-nama sifatnya, kesempurnaan perbuatan Allah dan makhluk ini yang Allah buktikan kepada kita. Baru di situ kita menyadari betapa kaya dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Aras saja kalau kita bicarakan sifatnya, wah ajib itu. Makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi dan tidak ada makhluk yang paling cantik, yang paling indah daripada aras itu. Ya. Nah, kursi ini dijelaskan oleh para ulama adalah maudhu' qadamaini. Tempat dua kaki. Ya, itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Adapun diriwayatkan dengan sebagai ilmu itu adalah sanad dhaif dari Ibnu Abbas, ya. Wa sahih anna al-kursi huwa maudhu' qadamain rabb. Yang benar adalah bahwa kursi itu ada tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Semana yang terdapat hal itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian wa la'uduhu ibtuhuma wal aliyul azim. Dilanjutkan oleh beliau ini tentang kandungan dari ayat kursi tadi. Dan Allah lah yang menjaga, walayuduhu, tidak memberatkan bagi Allah untuk menjaga kedua langit dan bumi. Tidak ada. Antum sekarang ini mengurus tiga toko aja ada keberatan. Allah subhanahu mengurus dengan segala isi bumi, dengan salah isi langit, isi bumi ini otaknya manusia betapa banyaknya, model manusia. Ya, oleh sebab itu Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman, wa fi kulli yawmin huwa fi sya'n. Dalam setiap detik Allah itu punya urusan. Setiap hari ngurus ini meninggal, ini sakit, ini sembuh, ini menikah, ini punya anak, dan seterusnya. Siapa ngatur itu semua? Antum mengatur 5 orang anak saja pusing. Allah mengatur jutaan manusia, jutaan jin, jutaan makhluk. Itu maha kuasanya Allah. Dan Allah dan tidak ada disinggung atau disentuh oleh rasa capek atau rasa ngantuk. La ta'khu sinatun wala naum. Manusia kalaupun mampu ngatur-ngatur, sudah setengah hari itu sudah ngantuk dia. Ya, apalagi ini dalam dauro ya. Subhanallah. Itu memuluat kekuasaan Allah. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengatur urusan makhluk ini. Jadi Allah tidak berat sedikit pun dia mengatur langit dan bumi ini dengan segala isinya. Wa huwal aliyul azim. Allah maha tinggi lagi maha besar. Maha tinggi lagi maha besar. Baik. Al-Ali Al-Azim, ya. Dan nama ini sering di berganding dengan Alil Azim, Alil Kabir, ya. Ini menyatakan sifat bagi Allah maha tinggi. Maha tingginya Allah tiga sisi. Ulul Qahar, Ulul Qadar, Ulul Zat. Apa maksudnya Ustaz? Ulul Qahar adalah keputusan Allah adalah maha tinggi, tidak bisa ditolak. Ulul Qadar, kehormatan kemuliaan Allah adalah maha tinggi. Kalau qahar itu fi'ilnya Allah. Kalau qadar itu kembali kepada zat, sifat zat, zatiyah Allah. Kemudian ulul zat, zat Allah maha tinggi dari semua makhluk. Makhluk yang paling tinggi adalah arasy, dan Allah maha tinggi dari arasy. Nah, orang-orang ahlul kalam, mulai dari kelompok Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, semua mereka hanya percaya kepada dua, ulul qahar, ulul qadar. Tidak mau tentang mengatakan Allah maha tinggi zat Allah itu. Nah, nanti akan bicara dalam masalah istiwa kita. Sedangkan Allah itu zatnya maha tinggi dari semua zat makhluk. Zat Allah tidak bercampur dengan zat makhluk. Ya. Taib. Kemudian Al-Alimul Khabir, Al-Mudabbir, Al-Muqadir. Ini semua bicara malah sifat-sifat Allah ini. Yang tadi kita sebutkan mengenal Allah itu ada berapa sisi, dengan nama dan sifat-sifatnya, dan melalui ayat-ayatnya, ayat kauniyah dan ayat. Sekarang beliau merinci ini, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat Allah. Apa saja nama dan sifat Allah yang telah dibicarakan sebelumnya itu? Hah? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Itu apa lagi? Ya, Al-Ali, Al-Azim. Kemudian Al-Alimul Khabir, Al-Alim, Al-Khabir. Dalam nuskah lain Al-Alimul Khabir. Baik. Allah Maha Tahu. Sempurna ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan, sebelumnya muallif menyebutkan yaitu walaihituna bisyai' min ilmi. Yang dimaksud di sini ilmu makhluk tidak akan pernah menguasai, dapat menyamai ilmu Allah. Makhluk tidak akan menguasai ilmu Allah, tidak akan betul. Baik, itu bicara masalah bagaimana menafikan sifat ilmu makhluk dengan dapat menguasai ilmu Allah. Sekarang dia bicara tentang kesempurnaan ilmu Allah itu, al-alimul khabir. Makna al-alimul khabir itu dalam berdekatan sebetulnya, tapi berbeda. Ya. Maka sering nama Allah al-alim al-khabir itu bergandingkan. Ya. Al-alimul khabir, maha mengetahui, lagi maha memberitakan. Kata-kata alim dalam Al-Quran itu selalu diidhofakan. Alimul ghaibi wasyahada. Zat yang maha tahu tentang perkara yang gaib dan segala yang nyata. Wawal hakimul khabir. Allah maha bijaksana lagi maha memberitakan. Dan juga firman Allah SWT, indahu wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah semua kunci-kunci hal yang gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang tahu kunci-kunci yang gaib kecuali Allah. Wa ya'lamu fil barri wal bahr. Allah tahu segala apa yang ada di lautan dan apa yang ada di daratan dan apa di la. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, artinya ilmu Allah yang maha mulia itu meliputi semua makhluk ini yang ada. Ya, baik yang di daratan, di lautan, ya tidak ada satupun yang sembunyi Allah Subhanahu wa taala, walau sebiji dzarrah tersembunyi di dalam ya lautan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita ada sebutkan ini ada berapa hal yang efeknya kepada keimanan kita. Pertama, yakin Allah itu maha tahu ya dengan segala kesendirian makhluknya, apa yang berlalu, apa yang akan terjadi. Disitulah kita percaya bahwa Allah telah mentakdirkan semua ketentuan makhluk ini. Karena Allah tahu ini makhluk mau beriman nanti atau tidak. Ini akan kita bicarakan dalam ilmu masalah qadar nantinya, masalah qadar. Karena sempurnanya ilmu Allah, Allah tahu siapa yang menjadi ahli neraka, siapa yang menjadi ahli surga. Allah takdirkan semua berdasarkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul dalam diri kita sifat tawakal kepada Allah. Ya, kita percaya dan kita bersyukur atas segala pemberian Allah karena Allah lebih tahu mana yang baik buat kita, mana yang tidak baik. Ketika Allah tidak memberi sesuatu yang kita minta kepada Allah, Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk kita. Asa anta kerusyaan wa akhirul lakum. Wa asa anta ibusya wa syarul lakum. Boleh jadi kalian ingin sesuatu, tapi efeknya buruk bagi kalian. Boleh tahu kalian tidak suka sesuatu, tapi efeknya baik buat kalian. Maka dari situlah kita ketika telah berusaha, bertawakal kepada Allah, apapun hasil dari usaha kita, kita yakin Allah berikan untuk kita yang terbaik. Kenapa? Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Bukan kikir. Karena Allah itu alim, tahu mana yang baik yang buat kita. Maka tidak akan mungkin Allah yang maha pengasih, maha penyayang, memberikan sesuatu yang buruk buat kita. Dari itulah keiman kepada takdir. Karena itulah jiwa orang-orang beriman itu selalu longgar, selalu tenang, selalu puas, tidak pernah kecewa, tidak pernah sedih. Karena dia kembalikan semua itu kepada imannya kepada Allah tadi. Dia yakin semuanya datang dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah mentakdirkan sesuatu yang buruk buat dia. Allah pasti beli yang baik buat dia. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha tahu mana yang baik buat hambanya. Nah, jika seorang maka tidak akan ada dalam diri orang beriman tadi rasa kecewa, rasa frustasi. Karena dia yakin. Ya. Dan bukan juga berarti dia harus menyerah saja. Dia harus berusaha. Karena Allah tahu siapa yang berusaha, Allah akan beri. Walladzina jahadu fina lanahdiyan subulana. Orang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan beri petunjuk dia. Jadi bukan berarti menyerah semata tanpa usaha, tidak. Karena juga diiringi dengan usaha. Dan dia yakin dalam usahanya, Allah pasti beri. Makanya orang-orang beriman itu berharap besar kepada nikmat Allah, rahmat Allah. Karena Allah maha kaya, Allah maha pemberi, karimun, jawadun, rahimun. Ya, Rahman. Maka dia rajin beribadah, rajin berusaha. Karena Allah maha kaya, Allah maha pemberi. Namun, setiap pemberi yang diberikan Allah itu dia syukuri. Nah, inilah sebetulnya efek dari meningkatkan keyakinan kepada Allah itu. Akan banyak efeknya dalam beribadah, dalam apapun saja. Dalam berjuang, tidak ada dia rasa takut. Mati dan hidup itu di tangan Allah. Bukan di ujung pedang, bukan di ujung senjata. Maka orang-orang beriman ke hidupnya ya, mak, tawakal kepada Allah. Di samping mengambil apa? Usaha dan sebab-sebab. Maka memang nilai-nilai itu akan ada timbul dalam diri kita ketika selalu kita kaji, selalu kita pelajari. Tidak mungkin dapat buah dari iman kepada Allah itu sedikit saja belajar, itu enggak bisa. Memang sering kita belajar, nah kita tadaburi, kita hayati, itu akan meresap ke dalam diri kita. Ketika ada sikap tindakan yang menuntut ilmu untuk keluar, maka pesan-pesan agama, keyakinan timbul di dalam diri kita. Maka semakin tinggi ilmu orang, itu akan semakin gampang keluar maklumat itu kepada dia. Dalam menghadapi masalah dia, dalam kondisi bagaimana, ilmunya hadir. Pesan-pesan religi yang ada dalam ilmu yang dimiliki itu hadir gitu. Maka dia tidak keluh kesah, dia tidak kecewa, tidak akan mencaci maki orang, tidak apa. Dia langsung, mungkin ada dosa, istighfar dia. Lasa lupa bersyukur, dia akan istighfar kepada Allah. Dia lebih banyak mengerti dirinya, dan kemudian dia tetap bertawakal kepada Allah, dan selalu berharap yang terbaik kepada Allah SWT. Bukan berprasangka buruk kepada Allah SWT. Ada orang yang berprasangka buruk kepada Allah apa? Saya sudah rajin sholat, rajin berpuasa, rajin ngaji, tapi kok begini aja hidup saya kere terus gitu ya. Itu namanya berprasangka buruk kepada Allah. Tapi dia yakin yang Allah berikan itu yang terbaik buat dia. Karena kalau dijadikan kaya dia oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu dia bisa hadir ke daurah ini. Rapat bisnis sana, rapat di sana, belum tentu dia. Padahal dibanding harta miliaran dengan ilmu akidah, enggak akan dapat dia beli di mana-mana. Keyakinan hidayah yang Allah berikan enggak akan bisa diraih dengan harta. Maka kadang-kadang kita kan kecewa, kadang-kadang merasa bagaimana hidup saya kok susah terus. Ya rajin sholat dan lain-lain. Anda mengharap balasan di dunia atau di akhirat? Makanya sebagian salaf itu, kalau hidupnya tidak ada ujian, tidak ada cobaan, kadang-kadang dia takut imannya itu. Jangan-jangan ini istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang beriman itu kan Allah sebutkan, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Benar-benar akan dapat ujian. Kadang-kadang sebagian salaf itu cemas dia, harap cemas dia. Ketika tidak ada ujian dihadapi, kadang-kadang dia tuh takut. Jangan-jangan istidrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh sebab itu orang yang beriman itu, ikhwan, memang semakin dia memiliki keyakinan yang tinggi, ilmu ketauhidannya tinggi dalam, dia itu hidupnya memang nggak bisa dikatakan bagaimana ya kebahagiaan yang dia bisa, nggak bisa dibeli, dia bisa diungkapkan bagaimana dia. Ya, dia hidupnya pokoknya dia tidak. Gimana ya, tidak bisa, dia tidak ada efek dari orang caci maki dia, tidak berefek sama dia. Ya, bagaimanapun penderitaan, keadaan, kondisi, dia tetap tenang aja menghadapi dia, enggak perlu kesah dia. Ada orang sedikit yang dapat masalah, dia langsung apa, frustasi, kumat salahkan sini, salahkan situ, kemudian kusuka, enggak karuan dia. Ya. Tapi orang-orang beriman itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan apa dia tuntun? Dengan ilmu keyakinan tadi dia membawa dia kepada suasana begitu. Ya. Suasana demikian dia dapatkan. Memang suasana keimanan itu ikhwan susah mencarinya itu. Makanya Syekh Samtemia menyebutkan orang belum dapat suasana surga di dunia, ya, dia tidak akan dapat suasana surga di akhirat. Suasana surga di dunia itu apa? Ketenangan dalam beragama, kepuasan jiwa, bukan dari segi fisiknya. Lahirnya ada orang itu puas hidupnya, tenang, makan apapun saja dia hidupnya terasa enak saja, enggak ada ya, walaupun dia diuji dengan sakit sekalipun dia tidak merasa bagaimana gitu loh. Makanya banyak orang kadang-kadang sakit, ketika dibesuk orang lain dia ketawa santai biasa dia, padahal kita lihat sakitnya parah sekali, karena dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau menurut kita ini sakit begini, waduh ini parah banget. Ya, kalau kita mungkin akan teriak-teriak macam-macam ya. Tapi kok dia bisa menghadapi dengan jiwa yang tenang, hati yang tulus. Ini yang itu yang berat, mencari kekuatan iman seperti itu yang berat. Kita kadang-kadang diuji saja sedikit seakan mendapat musibah yang besar sekali. Hah? Langsung banting sana, banting kiri kanan, ribut sana, ribut sini, nyala lagi gitu kan. Ketika umpamanya hasil umpamanya tokonya omsetnya kurang dari tahun lalu atau bulan lalu, itu disalahkan, dicari kesalahan pegawai yang mungkin sering gak masuk, dicari-cari kesalahan pegawainya kan, atau apa-apa gitu lah, order yang sering terlambat, mesti cari-cari kesalahan oleh dia kan gitu-gitu. Kalau orang-orang beriman dia enggak. Ya, bukan berarti dia tidak mencoba mencari hal-hal yang perlu diperbaiki, tetap, tapi dia tidak keluh kesah. Nah, setiap ada ujian itulah yang membuat dia semakin dewasa dalam imannya. Maka saya katakan antum, semakin tinggi keimanan orang dalam masalah akidah, dia akan semakin enjoy dalam hidupnya ini. Diberi bagaimanapun dia tenang saja, senang hidupnya itu dalam segala kondisi. Ya. Taib, al-khabir. Al-ilmul khabir, ini penjelas nama Allah yang khabir ini, yaitu wahwa kamil yang tadi kita sebutkan, maha, yaitu memberitakan. Al-khabir itu disebutkan juga al-alim bidaqa'iqil umur, yang sangat paham dengan segala rincian perkara-perkara yang kecil. Gitu. Ini bukan menyerupakan oleh makhluk ya. Kalau seandainya seorang di manusia, pakar khabir itu istilahnya bukan sekedar tahu dia, tapi memang sudah punya pengalaman yang mendalam dalam masalah itu. Itu artinya benar-benar pakar ahli. Jadi dia lebih tinggi daripada alim kalau pada makhluk itu. Tapi kalau pada Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah sempurna, tidak ada yang kurang. Al-alim al-khabir. Kemudian di antara makna al-khabir juga adalah menetapkan sesuatu itu pada tempatnya, maka Allah tidak menempatkan sesuatu pada orang yang berhak menerimanya dan tidak melarang sesuatu kecil orang berhak juga untuk tidak menerimanya. Jadi Allah berikan ini kesehatan, ini sakit, ini kaya, ini miskin. Allah tempatkan semua posisi-posisi ketentuan Allah kauniyah itu pada kehendak kesempurnaan khabirnya Allah, ilmunya Allah yang berhubungan dengan khabir, sifat Allah yang berhubungan dengan khabir itu. Tahu dia. Ini sepulan, ini layak, di mana hidupnya, bagaimana ketentuannya itu. Khabir namanya. Allah tahu. Menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, tidaklah memberikan kepada seorang makhluk kecuali apa yang berhak dia dapatkan. Tidak menghambat dari sebuah makhluk sebuah nikmat kecuali Allah. Allah tahu bahwa itu juga berhak untuk didapatkan oleh makhluk itu. Kemudian, maka nama-nama khabir itu bisa sering berbanding dengan alim dan hakim. Maha bijaksana. Kemudian juga al-latiful khabir. Al-latif Allah maha halus, maksudnya maha mengetahui dengan segala perkara-perkara yang sedetail-detailnya. Al-mudabbir yang mengatur. Ya, tapi mudabbir bukan nama Allah. Karena tidak ada nama Allah al-mudabbir dalam nas. Nah, ini perlu kita jelaskan sedikit. Kaidah dalam menamai nama Allah itu pertama, nama Allah itu tauqifiyah. Maksudnya apa? Nama Allah tidak boleh kita beri Allah itu nama kecuali nama itu terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah. Maka tidak boleh kita katakan Allah itu memang diktator, sebenarnya ungkapan orang liberal dalam menerjemahkan Allah itu al-qadir, umpamanya enggak bisa. Karena diktator itu maknanya mengandung negatif. Atau ya bahasa-bahasa gaul yang sempat viral diungkapkan oleh sebagai dai ya, curhat kepada Allah, macam-macam istilah-istilah yang digunakan, ini enggak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat itu tidak boleh, sifat dan nama Allah itu tauqifiyah. Tidak boleh digunakan kalimat-kalimat yang mengandung makna ambigu, makna yang membuat ragu. Ya. Apalagi makna itu hanya tepatnya pada makhluk, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama Allah itu tauqifi. Harus tidak boleh beri nama kecuali dengan nama-nama yang Allah sebutkan dia nama dalam Quran atau dalam Sunnah Rasulullah SAW. Tapi ada namanya bab al-ikhbar. Nah, mu'alif di sini memakai bab al-ikhbar. Karena dalam mengimani sifat Allah itu ada tiga bab. Asma, as-sifat, wa bab al-ikhbar. Allah kita katakan sesuatu, boleh. Tapi bukan nama Allah sesuatu. Qul aisyain akbar syahartan indallah. Nah, itu sesuatu. Tapi bukan Allah namakan sesuatu, tidak. Itu namanya babul ikhbar. Nah. Inna rabbakum alladhi khalaqas samawati wal ard fi sitti ayyam thumma istawa al ars yudabbirul amra. Nah, ini maksud yudabbirul amra. Rabbmu yang Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istiwa di atas aras yang mengatur segala urusan. Yudabbirul amra minas sama'i lal ard. Ya. Allah mengatur segala urusan makhluk ini. Mati, menikah, meninggal, semua apa saja urusan kita Allah yang baik. Al-Qadir itu juga nama Allah, Allah Maha Kuasa. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Apa sifat yang ketika kita bergantung, ketika kita tahu Allah Maha Kuasa, ada sifat tawakal kita. Hanya kita bergantung kepada Allah, mohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Allah itu Maha Kuasa. Mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keimanan dari kita kepada Allah Maha Kuasa tadi. Tawakal hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah, mohon perlindungan hanya kepada Allah. Dan segala apa yang kita lakukan hanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah membiarkan kita kepada diri kita sendiri, jangankan untuk berkata, mengedipkan apa namanya ini, alis mata saja enggak akan bisa kalau Allah biarkan kita. Itu atas semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kemudian makan bisa ditelan, kemudian makan itu bisa diproses dalam perut kita, kemudian keluar dalam bentuk kotoran, itu atas pertolongan Allah semua. Kalau Allah tidak tolong itu, Allah biarkan manusia kepada dirinya sendiri, hancur manusia manusia itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wala apa? Takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, walau hanya sekejap mata. Tidak mungkin kita ini bisa lepas dari pertolongan Allah dalam sedikit apapun urusan kita. Maka oleh sebab itu perbanyak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tauhid, selalu bergantung, merasa tergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah, kebanyakan kita ini masa tergantung kepada teman bisnis, kepada direktur kita, kepada apa macam-macam lah. Lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang bertauhid itu, dia tawakalnya tinggi. Harapan kepada Allah tinggi. Ya. Dan dia mohon perlindungan itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ini ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah saja diciptakan langit tanpa tiang. Antum lihat. Luar biasa kekuasaan Allah, di antaranya yang kita saksikan, langit sebegitu besar luasnya apa? Bergantung tanpa ada tiang sedikit pun yang menopangnya. Matahari. Bagaimana itu matahari? Dari zat apa diciptakan? Kok bisa cahayanya menembus ke segala penjuru dunia? Maha kuasanya Allah. Ya. Taib. Kemudian jam berapa? 11 ya? Jadwal sampai jam berapa? 11.15. Taib, sampai 11 insyaAllah. Ini pembahasan masih berhubungan dengan masalah sifat-sifat Allah semua, mengenai Allah melalui sifat-sifatnya. As-Sami'ul Basir, Allah yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar. Lalu kalau kita yakini Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, penglihatan Allah tentu tidak akan seperti penglihatan makhluk, juga tidak seperti pendengaran makhluk, pastinya itu. Dan semua kita sudah jelaskan tadi. Tetapi efeknya, asar ta'budiyahnya, pengaruh ke dalam personal kita, dalam sifat tindakan laku kita apa? Kalau Allah Maha Mendengar, apa yang harus kita ada dalam diri kita adalah merasa selalu diawasi Allah. Walau kita tidak ada orang melihat, dimanapun kita berada, tidak akan mau kita berbuat sesuatu yang melanggar yang diharamkan Allah atau meninggalkan perintah Allah. Ya, kadang-kadang sebagian akhwat ya kan, atau sebagian ibu-ibu ya kan, beralasan ke suaminya ketika disuruh sholat dia masih datang bulannya, padahal sebetulnya sudah selesai, bisa saja dia. Ya kan? Di bulan puasa mungkin dia makan-makan, padahal dia tidak datang bulan, tapi orang anggap dia dalam keadaan datang bulan. Bisa saja dia. Tapi Allah Maha. Nah, oleh sebab itu, ini menimbulkan dalam efeknya pada diri kita ada menimbulkan rasa selalu dilihat dan didengar Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang kita rahasiakan dalam hati kita. Wa ma tukhfis sudur, apa yang tersembunyi dalam hati kita ini? Apa yang tersembunyi ini? Maksiat banyak sekali tersembunyi di sini. Dongkol kepada orang, dengki kepada orang, kan enggak muncul itu. Hah? Oh, ria umpamanya kan? Ria, sombong, enggak ada muncul itu. Ya? Tapi dalam hati kita ini ada, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang membuat kita selalu mempunyai hati yang selamat tadi. Tidak ada ria, tidak ada dengki, tidak ada apa dalam hati kita. Sifat-sifat yang buruk itu kita keluarkan dalam hati kita. Karena Allah mengetahui jika sifat itu ada dalam hati kita. Hasad itu ada di mana? Di hati. Subhanallah. Maka untuk sebetulnya penyucian hati yang utama itu adalah mengkaji sifat-sifat Allah. Mengkaji ilmu tauhid, mempelajari ilmu tauhid. Semakin tinggi pelajaran ilmu tauhid, maka dia akan semakin membersihkan hatinya daripada apa? Sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang buruk tadi. Di antaranya meyakini nama pendengaran penglihatan Allah. Bisikan hati didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum melihat orang umpamanya ya, mencaci orang dalam hati antum. Bangsat ini dalam hati antum katakan begitu ya kan? Allah tahu enggak? Dongkol antum. Walaupun mulut antum senyum tapi hati antum melaknat itu Allah tahu. Subhanallah. Maka disinilah adanya rasa apa? Muraqabah. Rasa pengawasan yang tinggi dalam diri kita. Ketika orang berutang, ya saya pinjam duit kamu ya, nanti saya bayar. Padahal niat dalam hatinya apa? Tidak mau bayar. Allah tahu kan? Maka sebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW, orang yang berhutang dan berniat dia tidak mau berhutang, maka Allah tidak berkah dan dia memang tidak bisa bayar hutang. Allah tidak bantu dia untuk bayar hutang. Karena niatnya tadi. Maka semua yang ada dalam hati kita ini dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Tujuan dia datang ke pengajian apa? Tujuan masuk pondok apa? Tujuan semuanya Allah tahu yang kita simpan dalam hati kita. Wa ma tukhfis sudur. Jadi kadang-kadang memang secara zahir kita tidak banyak berbuat maksiat dalam anggota badan kasar kita, mulut kita baik, sopan santun kita baik, tingkah laku kita tidak ada yang menzalimi orang, tapi waspada dengan apa? Hati. Boleh jadi orang itu dosanya melewati pencuri, perampok, karena apa? Dosa yang ada dalam hati. Bisa melewati itu. Mungkin melampaui dosa pembunuh dia dosanya. Tapi orang melihat dia orang soleh, perbuatannya tidak apa-apa. Tapi belum tentu amalan hatinya, kejahatan hatinya bisa mengalahkan pezina sekalipun. Contohnya apa? Disebutkan Rasulullah SAW. Seseorang akan menilai pahala yang sama. Dia melihat ada orang kaya, kemudian dia berimpak di jalan Allah, kemudian dia menilai, ya Allah, seandainya saya punya uang, saya akan lakukan ibadah seperti yang dilakukan, beramal soleh seperti yang dilakukan. Itu dia mendapat. Sebaliknya ada orang berencana, dia lihat orang kaya bebas melakukan perbuatan-perbuatan berbagai macam bentuk kemaksiatan, zina, malu, dia berbuat, dia ingin minum bir macam-macam. Dia tergores dalam hatinya, seandainya saya punya uang, saya juga mau seperti itu. Sama dalam dosa. Ini sama dalam dosa. Kenapa? Karena dia ini sudah berencana, hanya menghambat dia tidak melakukan karena tidak mampu. Maka ada hadis yang menyebutkan orang berniat melakukan kejahatan tapi dia mendapat pahala apa? Dia yang membuat dia tidak jadi melakukan itu karena bukan karena tidak mampu, karena memang dia bertobat dan mengembalikan niatnya. Ini dia tidak melakukan kejahatan bukan karena dia takut kepada Allah, karena tidak punya kesempatan. Maka dalam dosa sama, bayangkan oleh antum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, ini dosa hati itu perlu ya kan? Ada orang yang punya, seandainya saya nanti jadi anggota DPR, saya juga ingin korupsi atau apa-apa, dia rencana memang itu. Itu dalam dosa dia sama sebetulnya. Karena dia sudah berencana hanya kemampuan terima lakuan saja yang terbatas dia. Kenapa punya, tidak punya kesempatan. Yang menghalangi bukan karena takut kepada Allah, bukan takut kepada dosa. Karena belum bisa melakukan dia. Hati-hati. Maka saya katakan, bisa jadi dosa-dosa yang ada dalam hati kita mengalahkan dosa-dosa orang yang kita lihat melakukan kejahatan. Apalagi dosa nifak, dosa syirik, syirik khafi, nifak dan selain macamnya. Maka hati-hati ya ikhwan. Kita perlu banyak menjaga hati dari dosa ini. Dosa hati itu banyak bentuknya. Nah, bagaimana supaya ini jauh kita dapat menjauhkan hati kita dari dosa-dosa besar itu? Yang kadang mungkin mengalahkan tadi saya katakan dosa orang perampok, pencuri, pezina. Maka kita apa? Merasa selalu apa? Diawasi Allah. Allah mengetahui apa bisikan-bisikan hati kita. Apa yang ada dalam tersembunyi dalam hati kita. Nah, jadi, maka oleh sebab itu, ulama menyebutkan, kenapa Abu Bakar itu menjadi sahabat yang paling mulia? Padahal dia bukan juga sebagai sahabat yang paling banyak berinfak, yang paling banyak atau tidak. Tapi mawaqara fil qal, yang menyebabkan dia unggul dari sahabat-sahabat lain adalah kekuatan, keyakinan, keimanan, tauhidnya dalam hatinya mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Maka disebut dia Abu Bakar Siddiq. Kepercayaan yang dalam dalam hatinya ini. Nah, meningkatkan kepercayaan yang dalam ini kepada azab Allah, kepada surga Allah, kepada iman kepada Allah, segala macam perkara-perkara yang gaib itu hanya dengan ilmu tauhid. Ya. Sekarang coba antum selalu ingat Allah mengetahui apa yang antum sembunyikan dalam hati antum. Insyaallah antum akan selalu mewaspadai adanya niat-niat buruk, sifat-sifat buruk dalam hati antum. Ketahuilah apa yang sedang terbetik dalam hati antum, Allah mengetahuinya, Allah mendengar dan melihat. Nah, ini yang paling penting ya, antara ketika kita mempelajari ilmu tauhid, Makanya saya katakan, ada orang tergambar oleh dia belajar ilmu tauhid itu adalah belajar masalah pengkafiran, masalah ini, ya, masalah pembinaan, itu saja yang lahir oleh dia. Padahal sebetulnya bukan itu tujuan utama belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid membina keyakinan, keimanan yang super kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bantahan tuh aliran sesat itu iya, nanti itu. Bina kepada keyakinan dulu. Karena ada orang menganggap belajar itu nanti hanyalah berdebat masalah aliran-aliran sesat, jahmiyah, itu aja dikaji. Tidak. Belajar asma sifat yang utama itu pembenahan kepada keyakinan kita, keimanan kita. Sehingga amal kita dalam sholat itu benar-benar meningkat kualitasnya. Kenapa? Iman tauhid kita naik. Ketika sholat kita betul-betul seakan-akan sedang berbicara dengan Allah. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ihsan? Ka'anna katarahu fa'alam takun tahu fa'innamu yara. Seakan-akan engkau melihat Allah, jika tidak engkau benar-benar sadar melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin ini tidak bisa dicapai kalau bukan dengan ilmu tauhid, keyakinan yang tinggi. Sama orang membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, sama dalam salat sama. Tetapi orang punya ilmu tauhid ketika dia membaca ayat-ayat tauhid, itu bergetar hatinya. Merinding. Dia ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, iya, karena abun itu betul-betul dia meresap dalam hatinya. Itulah membuat nilai sholat orang yang bertauhid jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang kurang ilmu tadi. Maka itulah orang berilmu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Yaitu fadl ala al-abid ka fadli ala anakum. Perbedaan ketinggian iman orang yang berilmu itu kata Rasul seperti keutamaan aku dengan orang paling rendah imannya antara kalian. Au kafadil kamari ala sa'il kawakib, atau seperti keutamaan bulan purnama di atas bintang-bintang. Kenapa bisa begitu orang berilmu? Ilmu yang bagaimana bisa meningkatkan itu? Ya, ketinggian derajatnya tadi di sisi Allah yaitu ilmu tauhid, keyakinan yang tinggi, ya ikhwan. Maka itu hanya didapat dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Maka berbedalah orang yang berpuasa dengan A dengan B akan berbeda. Jika ilmu tauhidnya tinggi, dia berpuasa itu betul-betul nilainya beda. Dia menggali makna-makna dari ibadah itu. Bukan sekedar menahan lapar dan haus dia. Dalam sholat juga bukan begitu. Dalam berzikir saja ketika dia mengucapkan astaghfirullah, dia saat mengucapkan itu lahir maklumat tauhid dalam dirinya. Astaghfirullah itu dia menggigil dengkinya itu ketika membaca itu. Itu ya, itu beda dengan orang yang hanya baca astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, habis sholat. Beda. Sangat berbeda, ya ikhwan. Maka untuk mencapai tingkat itu adalah dengan belajar ini. Semakin antum mendalami masalah ilmu-ilmu tauhid, antum akan meresapi ketika membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Antum akan beda. Antum akan sangat berbeda merasakan. Akan sangat berbeda meresapi. Ketika antum sujud, subhana rabbiyal azim. Ketika antum rukuk, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ketika antum mengucapkan kalimat itu beda nilainya ketika antum meresapi makna, mengerti maksudnya. Dengan nilai keimanan memang beda. Itulah yang membedakan orang-orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Karena dia beribadah itu dengan konsentrasi yang tinggi. Atau dalam bahasa agamanya khusyuk. Nah, jadi itu apa namanya efeknya kepada diri kita ketika kita belajar ilmu masalah dengan ilmu tauhid atau nama-nama dan sifat Allah ini. Al-Aliyul Kabir, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini sudah kita bahas tadi. Wa anna fawqal asyil majid, bahwa Allah itu Maha Tinggi di atas makhluknya. Ini akan kita bahas insyaAllah di atas arasnya yang Maha Agung Al-Majid, ya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pembahasan pertemuan jam berapa nanti? Setelah asar, ya. Setelah asar. Karena istirahat panjang dari zuhur sampai asar itu sudah cukup lebih dari istirahat itu, ya. Kecuali yang jalan-jalan ke mall juga enggak cukup waktu banyak. Baik. Insyaallah habis asar kita langsung. Biasa kita langsung kemudian setengah jam atau seperempat jam nanti sebelum maghrib baru kita istirahat. Baik. Jadi waktu istirahat dari zuhur sampai asar, ya. Bagi yang mungkin sebelum asar mandi dulu, ya. Kalau enggak sempat nanti mandi sebelum maghrib. Wallahu a'lam bishawab, dan kita sisakan untuk pertanyaan sekitar 10 menit, ya. 10 menit ada waktu. 10 menit lagi dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang bertanya, untuk jawabannya besok. Nanti sore. Hah? Oh gitu. Baik. Baik, kita cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.